tukang baca sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bil khusus ila ruhul iman hujjatil islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa ila ruhul iman al-Syeikh Abd al-Samad al-Falijani rahimahullah ta'ala syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'rshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khair kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan rahmat dan karunia daripadanya, sehingga di pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sementara menunggu kedatangan Syekh Abdul Sabur Al-Kayari yang insyaAllah akan melanjutkan pengajian ini bersama dengan kita sampai dekat-dekat zuhur dan insyaAllah. Jadi beliau masih lagi dalam perjalanan. Macam biasa kita baca dulu kitab. Jadi kita dah baca sampai muka surat 65 ya. Yang saya ini jawi, edisi jawi. Yang kamu punya rubi kan? Muka sobat kan sama. Yang kadang-kadang saya cari dia sama. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Anasun radiyallahu anhu, warubbama ra'aituhu yusalli bina zuhra fi shamlatin akhidan baina tarafaiha. Artinya kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dan terkadang aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan kami akan sembahyang zuhur di dalam memakai kain syamlah. Kain syamlah ini selendang, ya. Yakni kain bulu yang hitam. Padahal ia mengikat antara dua ujungnya supaya selendang ini tak jatuh. Dia pakai, dia ikat antara dua ujung dia. Itu cara untuk dia memakai. Yang edisi Indonesia 65, yang Malaysia berapa? Yang Malaysia 95. 95 atau lain-lain lagi. Jadi, kamu mesti lihat ya. Wa kana yatakhattamu wa rubbama kharaja wa fi khatamihi khaytun marbutun yatadhakkaru bihi syai'a wa kana yakhtimu bihi 'ala al-kutubi wa yaqulu al-khatim 'ala al-kitabi khairun min at-tuhma. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Nabi kita memakai cincin dan biasanya memakai cincin di jari kelingking kanan. Ini kanan, jari kelingking dia pakai. Terkadang dia punya permatanya dimasukkan ke dalam. Bukan pakai macam ini. Nanti mengajar mau nunjuk nih. Kata saya punya cincin ini bagus, dia punya permata dia. Jadi dipakai sebelah kanan dan kadang-kadang matanya dia masukkan ke dalam tangan dia. Dan matanya bukan daripada permata, batu permata tidak, tapi daripada perak itu sendiri. Dan bertulis di sana Muhammadur Rasulullah, untuk dia guna sebagai cop, sebagai rubber stamp kepada surat yang dia kirim. Karena surat yang tidak mempunyai rubber stamp itu mungkin dianggap orang palsu karena tidak asli, tidak ada cop. Dan terkadang keluar ia sedangkan pada cincinnya itu ada benang yang berikat sebagai peringatan dengan dia akan sesuatu supaya jangan lupa. Seseorang untuk mengingat memori dia, cincin ini diikat dengan benang. Nanti bila dia pakai kan dia lihat cincin, benang, teringat hari ini ada satu janji saya dengan si Harun. Jadi benang itu untuk menjadi peringatan. Ini cara orang dulu. Sekarang kita pakai handphone, begitu bunyi sikit, nah, macam itu orang sekarang. Dulu mana ada handphone yang boleh bunyi, belum peringatkan kita. Orang dulu cincinnya diikat dengan satu benang. Misalnya kalau ikat dengan benang merah, ini janji di Kota Kinabalu. Kalau ikat dengan benang biru, ini janji ada di Kundasang. Jadi sebab, saya ada janji di Kota Kinabalu hari ini, jam sekian, ada sesuatu lah. Jadi benang itu tujuannya adalah untuk memperingatkan tuan yang pakai cincin itu bahwa dia ada mempunyai suatu janji. Baik. Dan adalah ia menstempel, memberi cop, mengeraba stem dengan dia atas surat kiriman supaya suratnya itu ada raba stem, ada tanda, ada resmi. Dan bersabda ia setempel, stempel itu apa stempel lah, stempel atas surat kiriman itu terlebih baik daripada dituhmahkan. Dituhmah artinya disangka buruk bahwa surat itu tak rasmi. Dari cop, maka dia adalah surat itu rasmi. Kecuali cop orang bohong pula, itu dua kali bohong lah. Pertama suratnya bohong, kedua copnya lebih bohong. Wa kana yalbasul qalami satahta al-ama'i wa bighairi imamatin وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته وكانت له عمامة تسمى السحابة فوهبها من علي رضي الله عنه فربما طلع علي فيها فيقول صلى الله عليه وسلم أتاكم علي في السحاب dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kopiah di bawah serban. Jadi pakai kopiah dulu baru lilit sama. Dan terkadang menanggalkan kopiahnya itu daripada kepalanya. Kadang dia pakai kopiah, pakai lilit serban, kadang-kadang dia tanggalkan. Macam kita duduk di apa tempat pengajian, sesudahnya duduk sini, nak pergi keluar, ada urusan, nak pergi bila air kah, dia letak kopiah dia. Tanda di tempat booking saya, orang lain yang duduk. Nah, itu maksud dia tanggalkan kopiah dia, dia letak di tempat dia duduk tadi. Sekarang di keluar, nak ada hajat apa-apa, nanti bila dia balik, dia akan kembali ke tempat dia itu. Dia booking lah tempat itu. Jadi tak berkali dengan orang dah. Ini di tempat yang penuh manusia. Kalau tempat yang penuh orang berebut, kan? Masing-masing. Nanti yang kosong itu diisi oleh orang lain. Jadi cara dia, kita bubuh selendangnya, tetap. Maksudnya, saya nak keluar sekejap. Lepas itu saya nak patah balik ke tempat ini lah. Jangan siapa duduk di tempat saya. Jadi itu sebagai petanda, bokeng hak dia. Supaya jangan diambil oleh orang lain. Jadi ditandakan dengan kopiah dia. Dia tanya dengan serban ataupun ini tongkat ataupun tongkat tak pakai kan kalau bertanda itu tak pakai tongkat takut dia roboh pula nah, jadi yang paling mudah kain serban ataupun kain selainnya atau ada beg kecil lah tanda ada tuan dia nanti tuan dia akan kembali ke sini tongkat sayangnya. Baik. Maka menjadikan ia akan dia dinding antara hadapannya. Kemudian maka ia sembahyang menghadap kepadanya. Macam dia nak sembahyang, tempat itu kosong kan ada tiang dia sembahyang. Biar antara kita dengan tiang. Supaya orang jangan lalu di hadapan kita. Nah sekarang kita nak sembahyang. Kita ada selendang. Jadi kita letak di hadapan kita. Nah, ini tanda ya. Jadi orang jangan lintas di hadapan kita nih. Lintas di sebelah sana. Ini tanda. Bok. Walaupun masjid itu kan wakaf. Siapa pun boleh pakai masjid. Tapi kita sedang sembahyang. Kita letak. Serban kita, selendang kita sini. Artinya masjid yang wakaf nih sekarang rezab habuan saya nih. Karena saya sedang sembahyang. Jangan orang pandai-pandai nak duduk di sini. Saya mulai lagi sembahyang. Itu yang kita hamparkan sejadah. Ataupun letakkan serban sesuatu. Ataupun letakkan tongkat. Bermakna orang lain mohon jangan diganggu. Walaupun masjid diwakaf. Tapi ini kawasan yang saya dah booking untuk diri saya. Jangan diganggu. Itu yang kita hamparkan sejadah. Bila orang lalu atas sejadah kita. Kita tahannya. Kalau dah lalu juga tambar dia. Apa? Pasal dia tak mengerti. Peribahasanya tuh bagi tahu sekat macam ni. Ni aku lagi sembahyang kawasan yang kau jangan lalu. Ada kawasan ni orang tu lalu haram di hadapan kita mengganggu orang yang sedang sembahyang. Maksudnya takak mana kita hampar sejadah takak tu lah. Situ tak ada masalah. Yang ada masalah jangan lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang. Kita lagi tahiyat akhir lalu di hadapan kita jangan kesekatnya. Tak boleh dia lalu di hadapan kita yang sedang sembahyang. Jadi tak ada sesuatu yang diletak, dia letak kepiah dia. Maksudnya ini kawasan saya, umur tanda. Karena itu, ialah kita pakai selendang dia. Karena kalau kita nak sembahyang, kita hampar. Bermakna kawasan ini jangan diganggu. Kalau panas kita boleh buat tudung di atas. Kalau sejuk selimut boleh buat apa? Selimut. Orang bagi-bagi gula kita boleh buat banyak. Ada. Orang tak buat apa dengan tangan macam itu saja. Buat apa dia boleh bawa? Orang bagi gula kita dari ini 10 kilo kita boleh masuk. Ya kan? Dan macam-macam lagi peranan daripada selendang. Itu yang nanti kita mengajarkan kita pakai selendang karena banyak dia punya faedahnya untuk kesehatan, untuk itu. Kalau hujan kita boleh apa namanya buat payung, buat segala-galanya. Dan terkadang tiada baginya serban, maka mengikat ia akan dia satu sapu tangan di atas kepalanya dan di atas dahinya. Sekarang dia tak ada serban, dia nak macam sembahyang lah. Dia ada sapu tangan diikat sebagai macam tanda dia pakai kopiah lah, tanda hormat lah. Tak pakai pun boleh, cuma itu sebagai kesempurnaan saja. Dan adalah serban Nabi SAW bernama As-Sihab. As-Sahab. Sahab itu apa? Asal mana sahab itu awan. Jadi serban itu bernama awan, melindungi. Panas. Kan serban macam awan. Awan melindungi kita. Serban pun melindungi panas matahari daripada terkena badan kita. Maka memberikan ia akan dia bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dibagi oleh Sayyidina Ali. Maka terkadang datang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Di dalam memakai ia akan dia, Sayyidina Ali pun pakai serban itu. Maka bersabda Nabi SAW dengan katanya, datang Ali akan kamu di dalam memakai serban yang bernama As-Sahab. Jadi serban, baju, pakaian itu bagus diberi nama. Apakah ini kendaraan? Sekarang kendaraan semua nama Toyota, Yamaha, apalagi Honda, yang semua ada. Apa Mercedes, semua ada nama. Itu memang sunnah Rasulullah SAW memberi nama kepada kendaraannya, kepada pakaiannya, kepada tempatnya. Tempat, apa nama tempat? Ini nama tempat. Ini dulu namanya ini, sekarang diganti dengan ini supaya ada kelainan dan orang sedang nak cam dia, nak mengetahui akhirnya. Wa kana idza labisa sauban labisahu min qibali mayaminihi wa yaqul alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi finnas. وَإِذَا نَزَعَ ثَوْبَهُ أَخْرَجَهُ مِنْ مَيَاسِرِهِ. Artinya, dan adalah Nabi SAW apabila memakai ia akan kain, pakaian, maka memakai ia akan dia daripada pihak kanannya. Nah, pakai baju, kita masukkan tangan dia, tangan kanan, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baju kita yang kita sangkut, boleh jadi ada orang tumpang dalam baju kita, orang halus tumpang. Jadi kalau kita pakai tak baca-baca apa, dia lekat di badan kita nanti. Hamba Allah adalah ikut kita. Jadi kalau kita nak pakai pakaian, Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai sendal gitu juga, apakah lagi kasut ya? Kasut letak depan pintu, langsung pakai. Rupanya ada ular kecil dalam dia. Nah, kita langsung pakai. Kena apa namanya? Diperiksa dulu. Kalau macam kan, macam sendal tak apa, kelihatan. Tapi kalau kasut dia tertutup depan lu, kita masuk ada kelajengking gitu. Nah, lagi gigit lah kita. Jadi sunnah Rasulullah sebelum memakai kasut itu tengok-tengok dulu. Kalau ada sesuatu kan di dalamnya, lebih berjaga-jaga. Bila memakai, memulai dengan tangan dengan sebelah kanan, sandal sebelah kanan, kasur sebelah kanan, baju sebelah kanan, serban pun lilit kanan dulu. Kita lilit kanan dulu, baru kiri, baru kanan lagi. dan mengata ia, dia baca doa bila kita berpakaian. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa tajammalu bihi finnas. Artinya segala puji bagi Allah yang memberi pakai ia akan daku pakaian yang menutup aku dengan dia akan auratku. Alhamdulillah Allah bagi kita berpakaian, dengan pakaian itu kita tutup aurat. Aurat itu apa? Kemaluan. Masuk kemaluan itu malu bila orang nampak. Walaupun bukan alat kemaluan. Kita kalau tak pakai baju, nampak badan tu tak malu korang. Tunjuk dia punya apa badan, body dia tunjuklah. Baik kalau dia putih, kalau dia hitam. Ha? Ada panah lagi pula di belakang. Ha? Tak elok lah. Kalau pakai baju ni nampak steady lah, tak ada masalah lah kan. Ha? Kalau dia putih, mungkin dia tak pakai baju, nak tunjuk lah kata body saya ni cantik ya kan. Tapi kadang-kadang tak semua orang putih. Ada yang apa namanya hitam, ada yang kelabu. Ada yang kelabu macam-macam lah. Campur-campur dengan panah, campur-campur dengan itu, tak elok juga. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menutupkan auratku dan menjadikan aku berhias dengannya di hadapan manusia. Nampak cantik kita pada berpakaian yang rapi. Tumana wa atajamalu bihi fi bihi finnas. Dan apabila dan aku berperhiasan dengan dia pada hadapan manusia. Dan apabila berkehendak menanggalkan ia akan kainnya, maka mengeluarkan ia akan kainnya itu daripada kiri. Nah, buang baju sebelah mana dulu? Kiri. Macam itu juga kasut. Kita nak buka kasut, dahulukan buka yang kaki mana? Kiri dulu. Kalau kopiah, tak boleh lah, kiri kanan sebenarnya. Yang jenis ada kiri kanan, bila nak pakai, mula kanan. Nak menanggalkan, nak apa, mula dengan kiri. Wa kana idza labisa jadidan a'ta khilqa siyabihi miskinan summa yaqul man misma min muslimin yaksu musliman min samli siyabihi la yaksu illa lillah illa kana fi dhamanillahi ta'ala wa hirzihi wa khairihi ma warahu hayyan wa mayyitan. Silakan. Artinya dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memakai ia akan kain yang baru, maka ia memberikan kainnya yang buruk itu atas orang miskin. Maksudnya Nabi kita punya pakaiannya cuma selai. Bila beli yang baru, yang lama sedekah. Dia tak tahu beli yang baru, yang lama dia sedekah. Dia selai itu ya. Kecuali ada baju khas untuk hari Jumat dan untuk melayani tetamu. Tetamu daripada luar datang jauh-jauh, dia tak pakailah baju biasa, dia pakai baju spesial sikit lah, nampak kemas sikit lah. Itu karena menghormati tamu yang mari, dia pakai pakaian yang baik. Dan pada hari Jumat pula memakai pakaian yang lebih baik. Hari Jumat elok pakai putih walaupun buruk, tapi bersih lah. Kalau hari raya, elok pakai baru walaupun bukan putih. Kalau hari Jumaat, elok pakai putih. Kalau raya, elok pakai baru walaupun tak putih. Kalau raya kan hari Jumaat pula kan, putih dan baru lah dua-dua. Maksudnya walaupun kecil-kecil, tapi benda tu dia ada suatu rahasia yang kita kadang-kadang tak mampu nak menyelami apa rahasia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Jumaat dia pakai putih, bila raya dia pakai baru walaupun tak putih. Kalau raya hari Jumaat, maksudnya baru dan putih. Terus kemudian maka ia bersabda, tiada daripada orang yang muslim yang memberi pakaian akan orang muslim daripada kainnya yang buruk. Padahal tiada yang memberi akan dia pakaian melainkan serang Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan adalah ia dalam pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam pemeliharaannya dan dalam kebijakan kebajikan selama ia menutupkan aurat orang yang muslim itu padahal hidupnya dan padahal matinya. Ya. Maksudnya orang yang memberi pakaian kepada orang lain itu dia senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah selama kainnya itu dipakai oleh orang lain. Eloklah. Terutama pula orang-orang yang diambil berkat. Baca selendang ni berapa puluh kali ganti pun saya tak tahu. Oh, tukar dengan saya. Tapi dia tukar dia bau lah. Tak tahu dia lama lah. Saya ni lama. Dia tukar. Bagi elok sikit lah. Janganlah tukar tuduh lah. Saya lah. Macam bukanlah rugi tapi tak tahu buat elok lah. Paling kurang pun kualiti dia lebih kurang semacam lah. Kata ustaz, boleh tukar selendang? Boleh. Saya tak pernah menolak. Pernah tukar, saya tukar dengan dia. Tapi dia kena faham lah. Janganlah bagi huduh saya. Bagi elok lah kualiti dia atau lebih kurang semacam. Yalah. Nanti kita nak pakai. Ya kan? Nanti ada orang berkenan pula. Dia ambil berkat yang bekas kita pakai itu kan. Ada apa? Bagi dia, kita apa namanya, bagi apa namanya itu. Bertukar pakaian. Jadi, bagus lah. Jangan diberi buruk lah katanya. Paling kurang, sama lebih kurang. Itu caranya. Terus wa kana lahu firasun min udmin hashuhu lifun quluhu zira'ani aw nahuhu wa 'arduhu zira'un wa shibrun aw nahuhu wa kanat lahu aba'atun tufrashu lahu haythuma tanaqqala tusanna taqaini tahtahu. Terus sepertinya dan adalah Nabi SAW baginya tilam daripada kulit yang merah yang telah dimasukkan di dalamnya alif atau sabut yang halus daripada kulit kayu yang halus, panjangnya dua hasta atau seumpamanya dan lebarnya satu hasta dan sejengkal atau seumpamanya. Itu tilam Rasulullah SAW. Tilam dia daripada kulit, katakanlah kulit lembu, itu dia punya tilam dia. Di kulam itu dua lapis. Di tengah diisi ijuk. Tahu tak ijuk? Macam sabut korma ataupun sabut nyok. Macam tu lah. Nior. Atau kelapa nyok. Atau nyok. Ada kan sabut-sabut dia yang dekat dahan dia tu? Ataupun ada pohon ijuk. Ada yang hitam tu kan? Itu dia punya kabur yang tu lah. Allah lembut mana? Kemudian dua lapis tu kulit tengah-tengah diisi dengan ijuk tadi lah, diisi dengan macam apa sabut lah. Itulah tilam dia, bukan pakai tilam spring macam kita lah. Itu yang payah bangkit sebuah tahajud kena sedap sangat. Terus dan adalah kali Nabi SAW abah yakni baju penawar dihamparkan bajunya ke mana dia berpindah dan dilipat dua lapis di bawah tempat duduknya. Ya, baju kelawar, tahu je kelawar. Baju ke apa? Kelawar ni baju orang balik Mekah lalu yang baju apa? Baju imam kata. Baju tu dia lebar lah, macam kalau dipakai macam tu macam kelawar nak terbang. Ya, kau pakai baju kelawar. Baju abaya. Baju abaya. Bu, yang ni jubah. Ya, baju tu di atas pada jubah lagi. Macam Syekh Sudais sembahyang dia pakai itu lah. Baju tu lah. Itu yang menjadi hamparan dia, baju dia. Mana dia tak ada gosok lah. Baju tu dibuat hamparan dia. Kadang-kadang dilipat dua, kadang-kadang dilipat empat. Dia tak ada lah empuk-empuk sangat, tak ada lah. Baik, terus. Wakana itu kan. Wakana yanamu ala al-hasir laisa tahtahu syai'un ghairuhu. Terus artinya kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ia tidur di atas tikar padahal tiada di bawahnya sesuatu yang lain daripadanya. Pakai tikar saja. Tikar daripada daun korma. Kalau sini tikar apa? Sabar. Mengkuang. Kedah mengkuang lah. Atau kerucut. Ada kerucut sini. Purun. Sini tikar dibikin berapa? Rotan. Rotan ya, rotan boleh. di Arab rotan tidak ada lah. Jadi ada pelapa atau daun korma yang di ayam atau kerucut atau mengkuang, daun mengkuang. Tidur di atas tikar lah. Tak ada lah, tanah pupuk tikar sudah ada tidur. Tak ada yang lapi-lapi kuasa sangat ada. Kemudian satu lagi mungkin ada bertanya, tanah di Arab sana dia berbeza dengan tanah kita sini. Dia tanah dia kering. Tanah kita sini bila kita berbaring di atas tanah nanti berkuap apa namanya ini di badan kita kan, macam apa namanya ini ada air lembab dalam tanah kita. Di Mekah baringlah dimanapun dia tak ada basah. Maksudnya badan orang tu tak jadi lenguh, tak jadi sakit diisap oleh apa namanya air tanah. Karena negeri mereka adalah kering begitu. Kalau kita boleh juga menyentuh, tapi lama-lama saja dia sakit, masuk angin apa sebelah badan yang berbalik ke atas tanah. Ya mungkin buatlah sesuatu yang lapik, tapi tidaklah terlalu tebal sangat. Nah sedang lapik lewat lah kita, ya kan? Hilanglah yang itu. Jadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas tikar, padahal tiada di bawahnya sesuatu yang lain daripadanya. Pernah suatu hari Nabi kita tidur di atas tikar macam itu, Sayyidina Umar masuk ke rumah dia. Sayyidina Umar ini mertua dia, karena Hafsah adalah istri Rasulullah SAW. Jadi kebetulan Sayyidina Umar masuk ke rumah Hafsah. Nabi kita sedang tidur di atas tikar macam itu lah. Bila Nabi kita bangun daripada tidur, bangkit, nampak ada cop tikar di belakangan. Kita kalau tidur tak pakai baju, bila kita bangkit nanti ada cop, kalau kata ni bekas anyaman apa namanya tikar itulah. Si nomor kata, ih kasihanlah tuan ni, ya kan? Nah lapi di atas tikar tu pun tak ada kain. Aku dah tengok Kaisar dan Kisra, mereka hidup dengan segala kenikmatan, segala kemudahan. Nabi kita bersabda, wahai Umar, kamu tak tahukah bahwa dunia ini untuk mereka, kita akhirat nanti. Kita ini sementara saja duduk sini, tak lama, tak apa, sabarlah. Walaupun kita terpaksa berbaring di atas tikar, baju pun tak pakai, lapi pun tak ada, tak apa, kita sekejap saja. Lepas itu kita akan berangkat pergi ke negeri, akhirat nanti kita di dalam syurga. Terus, wa kana min khuluqihi tasmiyatu dawabihi aw silahihi wa mata'ihi wa kana ismu rayatihi al-iqab wa ismu sayfihi alladhi yashhadu bihi al-huruba zulfiqar wa kana lahu sayfun yuqalu lahu mikhzam wa akhar yuqalu lahu ar-rusul wa akhar yuqalu lahu al-qadib wa kana qabdatu sayfihi muhallatun bil fiddati. Terus dan adalah setengah daripada perangai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan binatangnya dan senjatanya dan barang-barangnya, dan adalah nama kanji panjinya Al-Tikar, dan nama pedangnya yang dibawa hadir dengan dia pada ketika pergi perang Nabi Baitu Zulfiqar, dan adalah bagi yang itu pedang yang lain yang dinamakan Al-Mikzab, dan adalah lagi baginya pedang yang lain dinamakan akan dia Al-Mursu, dan lagi baginya pedang yang lain dinamakan dia Al-Qadim, dan adalah tempat pemegang pedangnya itu dihasilkan dengan dihiaskan. Perak dihiaskan dengan perak, artinya kan perak ini tak boleh dipakai oleh laki-laki tapi sekadar perhiasan macam digelangkan sedikit kepada ulu apa namanya itu, ulu pedang itu apa tempat pemegang dia bolehlah, karena bukan dianggap berperhiasan. Kalau pakai gelang itu perhiasan, tapi ini cuma dililitkan kepada pemegang apa pemegang pedang tadi, maka dibolehkan. Dalam peperangan ada hal-hal yang dibolehkan, yang di luar tak boleh. Macam orang yang sudah janggut yang putih, macam saya ini, dia tak boleh dicat dengan warna apa? Hitam. Tak boleh dicat dengan warna hitam. Karena itu mungkin dia menipu orang lain. Dia cerita dia masih muda lagi, saya nak kawin. Kan, kalau sudah putih ni orang tua sudah kan. Dia nak menipu lah. Dia bubur apa color, bubur cat, janggut yang putih itu dengan warna hitam itu tidak dibolehkan. Yang dibolehkan dengan apa? Inai. Tahu inai? Apa bahasa ini inai? Inai. Yang warna perangan. Bukan warna perang, perang. Ya. Warna perang. Apa macam kuning sedikit kemerah-merahan. Itu bagus demikian. Tapi waktu peperangan, orang tua-tua boleh mencat janggut dengan hitam. Supaya musuh jangan, supaya musuh keliru. Musuh teropong dari jauh. Ini muda-muda beli ablakah ini. Janggut pun semuanya hitam lagi. Oh, berani-berani orang ini. Kalau diteropong dari jauh, ini semua janggut dan putih-putih. Orang tua-tua ini muda saja kita bagi rebah dia. Ha. Kan orang perang ini perlu ada satu apa namanya, satu teknik, satu cara supaya mengelirukan musuh. Musuh jadi keliru. Ya kan? Sultan Muhammad Al-Fatih waktu menaklukkan Konstantinopel, Istanbul yang ada sekarang, itu bermula daripada sila faham musuh. Yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih sudah memperhatikan semua sunnah Rasulullah dalam tentranya. Ini diperhatikan, itu diperhatikan. Cuma tertinggal satu. Karena itu kemenangan lambat dapat. Ada satu sunnah Nabi yang tertinggal. Yaitu pakai kayu siwa. Langsung Sultan Muhammad Al-Fatih mengarahkan semua tentara, semua prajurit kena pakai siwak. Semua orang pakai siwak. Sewaktu tentara beliau pakai siwak, sewaktu itu musuh meneropong pada benteng mereka. Hey, kata puak ini bukan takkan makan roti, kayu makan ni. Kau boleh makan kayu dah hebat badannya ni. Kayu makan. Kata takkan makan roti boleh kira lagi. Ini makan kayu. Musuh getar kata puak ni, kuat ni, kayu boleh makan. Padahal sila faham saja, bukan kata yang bukan kayu. Pakai kayu sewa. Maka musuh gentar. Gentarlah bermulanya kekalahan mereka. Orang berperang, dia lebih dulu perang orang saraf dulu. Perang psikologi dulu. Siapa yang apa namanya kuat, nanti itu akan apa akan cepat menang daripada yang kelihatan lemah. Baik. Wa kana yalbasul mintaqata min udmin min al-udmi fiha salasu hilaqin min fiddati. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain tinggal daripada kulit yang merah yang disama dan padanya tiga lingkaran daripada perak. Jadi Nabi kita pakai tali pinggang supaya mengikat perut. Perut ini kalau tak pakai tali pinggang nanti dia apa ombre? Dia akan buncit lah. Ditahan dengan tali apa namanya? Tali pinggang. Nah, di tali pinggang tuh ada pengikat dia. Pengikat dia daripada perak. Boleh dipakai sebegitu oleh orang laki-laki. Yang tak boleh, pinggan mangkuk ataupun camca, sendok. Daripada perak tuh laki-laki tak boleh. Perempuan pun tak boleh. Terus. Wa kana ismu qausihi al-kutum wa ja'batihi al-kafur wa kana ismu naqatihi al-quswa wa hiya allati yuqalu laha al-adba wa ismu baghlatihi daldal wa kana ismu himarihi ya'fur wa ismu syatihi allati yashrabu min labaniha aina. Terus artinya. Artinya, dan adalah nama busur tanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Katum. Al-Katum, bukan apa daun ketum. Itu nama saya Katum. Dan nama tempat panahnya itu Al-Kafur. Nama tempat panah. Dia punya unjang. Unjang, bekas dia, tempat dia. Dan adalah nama unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Qaswa. Al-Qaswa, Honda, kalau kita, Yamaha. Yaitu yang dinamai baginya Adba. Adba ada juga, Qaswa ada juga. Dan adalah nama bahannya itu Dalal. Dalal Bagal. Bagal ni kuda kawin dengan keldai. Himar, keldai atau himar. kuda kawin dengan hemat, anaknya namanya Bakal. Separuh kuda, separuh hemar. Hemar kan pendek, kuda tinggi. Bila kuda kawin dengan hemar, anaknya namanya apa? Bakal. Ya. Dan adalah nama himarnya Yakub, dan adalah nama tabiknya yang minum ia daripada air susunya itu Aina. Nabi kita ada mempunyai seekor kambing, seekor unta untuk minuman. Diperah susunya untuk menjadi minuman keluarga. Nah, aja kita sini ada apa nama dia sapi? Lembu, lembu apa? Lembu asol ya. Ha. Lembu susu. Lembu susu. Macam ni. Kenapa nama dia? Kambing Nabi ada namanya Ibnu Aina. Terus wa kana lahu matharatun min fakharin yatawaddau fiha wa yashrabu minha fayursilu an-nasu auladahum as-sighar alladhi qad aqalu fayadkhuluna ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fala yudfa'una anhu فَإِذَا وَجَدُوا فِي الْمَطْهَرَةِ مَاءً شَرِبُوا مِنْهُ وَمَسَّهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ. Terus artinya, artinya dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tempat mengambil wuduk daripada tanah yang mengambil dia akan wuduk di dalamnya. Maksudnya Nabi mempunyai bekas air untuk dia mengambil wuduk daripada tanah. Apa tembikar lah, bukan pertempayan, tembikar, daripada tembikar. Jadi dibuat daripada tembikar tempat itu untuk dia mengambil wudu dan juga untuk minum. Terus dan minum dia daripada airnya itu, maka menyuruh manusia dan segala anak mereka itu yang kecil yang telah berakal mereka itu, maka masuk mereka itu kepada Rasulullah SAW. Maka tiada ditolakkan mereka itu daripadanya, yakni tiada ditegahkan mereka itu daripada masuk kepada Rasulullah SAW. Jadi budak-budak kecil, katalah umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu dia minta masuk ke rumah Rasulullah, nak tumpang minum daripada air yang dalam kendi tadilah. Kita panggil kendi ya. Nah, kendi pada tembikar tadi, ambil berkat, tumpang minum ayat Rasulullah SAW. Nanti budak-budak itu minum soal sikit, sapu di muka, sapu di badan, ambil berkat daripada Rasulullah SAW. Terus, maka apabila mendapat mereka itu di dalam berjenah tempat mengambil wudhu itu, akan air makan minum mereka itu daripadanya itu dan menyapukan mereka itu daripada air itu ke atas segala muka mereka itu dan ke atas jasad mereka itu, karena mengambil mereka itu demikian itu akan berkat daripada Rasulullah SAW. Jadi mereka tumpang meminum daripada air yang dalam kendi Rasulullah itu dan juga menyapukan ke badan mereka untuk mengambil berkat. Jadi mengambil berkat ini bukan perkara bid'ah, bukan perkara baru. Mulai zaman Nabi lagi ada jenis banyak yang terbaki daripada air minum Rasulullah, diminta oleh sahabat-sahabat yang kecil-kecil, yang muda-muda, muda-muda untuk minum, untuk disapukan ke muka, ke badan, biasa macam. Dan setelah Nabi kita meninggal dunia, kan jubah Nabi disimpan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini bila ada orang demam di Madinah, mereka bawa air ke rumah Ummu Salamah. Jadi direndamkan bagian daripada jubah Rasulullah kepada air tadi, lalu diminumkan kepada orang yang sakit. Insya Allah dia akan jadi lega. Berkat daripada badan Rasulullah SAW. Jadi perbuatan yang seperti itu bukan dianggap takhyul ataupun khurafat, tapi adalah satu sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya caranya adalah cara yang benar. Jangan ada cara yang tidak benar. Seperti memuji-muji kepada patung dan sebagainya, jangan. Kalau hanya sekadar mengambil berkat begitu, itu tak jadi masalah. Terus fasal yang keenam, fi bayani afwihi sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrah. Ini suatu fasal pada menyatakan memaafkan Rasulullah SAW akan kesalahan manusia serta kuasa yang membalas akan kesalahan mereka itu. Dia nak balas boleh, tapi dia maaf. Kadang-kadang orang maaf kan nak balas tak boleh. Saya maaf lagi dia, tengok badan dia besar, kita kecil, kalau kita nak lawan tak boleh. Ni dia boleh membalas, tapi dia maafkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahlam an-nas wa arghabahum fil afwi ma'al qudrah hatta annahu utiya biqala'idin min dhahabin wa fiddatin faqasamaha baina ashabihi wa qama rajulun min ahli al-badiyah faqala ya Muhammad wallahi lain amaraka Allah an ta'dil fama araka ta'dil faqala alaihi salatu wassalam wa yahab faman ya'dil alayka ba'di falamma walla wa qala rudduha alayya ruwaida. Terus artinya adalah hati sallallahu alaihi wasallam terlebih halim daripada segala manusia, yakni terlebih sabar daripada segala manusia, yakni tidak kesemarang hati sallallahu alaihi wasallam itu, dan terlebih kumar ia daripada segala manusia dalam memaafkan kesalahan manusia, serta kuasa yang membalas akan kesalahan manusia itu, dan kuasa yang menyiksa akan manusia itu, tetapi memaafkan ia kesalahan manusia itu, hingga bahwasanya didatangkan oleh orang kaya dia dengan beberapa gelang daripada emas dan perak, maka membahagikan ia akan dia antara beberapa sahabatnya. Maka berdiri seorang laki-laki daripada ahli bid'ah, yakni Badiah, yakni daripada orang Badui yang tinggal di pedalaman. Maka berkata ia, ya Muhammad, demi Allah, bahwasanya menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikau, bahwa engkau adil. Maka tidak aku lihat akan dikau adil. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kulihat, yakni saya engkau. Siapa yang adil atasmu kemudian daripada aku? Yakni siapa yang adil yang lain daripada aku? Maka tatkala ia pergi berperang berpaling, maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebalikan oleh kamu akan dia kepadaku dengan perlahan-lahan. Ini kisah Nabi kita Rasulullah membagikan bukan harta rampasan, tapi dipanggil al-fai. Harta rampasan itu hak orang-orang yang tertentu, ada cara pembagiannya. Orang yang berperang, yang berjalan dapat sekian, yang berkendaraan dapat sekian, yang begini dapat sekian, yang begini dapat sekian. Baki dia baitul mal, hak kerajaan. Adapun al-fai, fai ini harta yang didapat tanpa ada peperangan. Misalnya nak perang dengan orang kafir, sebelum perang mereka dah lari, tinggalkan harta benda. Jadi harta benda itu bukan harta rampasan. Rampasan itu adanya peperangan. Ini tak perang lagi, mereka dah lari dah. Dan adat orang jahiliyah zaman dulu, supaya kita faham, mereka kalau berperang membawa semua harta benda, anak bini dibawa. Itu orang Arab zaman dulu. Bila nak perang, berapa harta yang ada di rumah semua dia bawa. Emas, perak, semua dia bawa. Anak bini semua dia bawa perang. Kenapa? Supaya merangsang mereka untuk perang dengan kuat. Aku berperang dengan musuh ini, betul-betul perang. Jangan halang-halang. Karena bila aku kalah, harta aku semua diambil, anak bini aku semua jadi hamba kepada mereka. Bermakna saya ini kena habis-habisan lah. Tak akan lari. Kadang mempertahankan maruah. Duit pun balik ke rumah. Duit pun tak ada. Anak pun tak ada. Bini pun tak ada. Apa ada di rumah? Memang nak kena pertahan betul-betul. Itu cara orang jahiliyah dulu berperang. Di bawah harta rampasannya. Jadi, kan kadang-kadang suatu peperangan, belum terjadi lagi peperangan, mereka dah lari lah. Bagaimana itu bukan harta rampasan. Itu harta fai dipanggil. Fai itu sesuatu harta yang didapat tanpa ada kerahan tentara. Tak berperang lagi, mereka dah lari, cabut dah. Bermakna itu terserah kepada Rasulullah untuk membahagikannya. Dia berbeda. Kalau harta rampasan, ada kaidah membagi. Untuk orang yang berperang, sekian peratus. Untuk baitul mal, sekian peratus. Untuk ini, dia punya cara membagikannya seperti faraid. Tapi kalau fai itu terserah kepada Rasulullah SAW, terserah kepada raja lah, ikut suka dia. Dina ambil jadi hak negara pun ikut suka dia. Dina agih-agih pada orang tertentu ikut suka dia. Karena benda itu adalah tidak ada saham, tidak ada hak orang yang berperang. Karena tak berperang lagi, dah apa namanya, dah dapat dah harta. Ini panggil harta fai. Nabi kita membagikan harta fai kepada mujahidin. Bangkit seorang Arab Badui, orang pedalaman. Wahai Muhammad, baik ini bagi adil lah. Aku tengok kau ni macam tak adil ni. Dia marah-marah ke Rasulullah. Dia tuduh Nabi kita tidak adil. Nabi kita bercakap, kalau aku tak adil, siapa nak adil? Ya kan? Kalau aku tak adil, siapa nak adil? Umar dah marah, nak pancung kepala kau ni. Kata, dada, jangan. Kembalikan ni baik-baik. Maksudnya, memang dia tak pandai bercakap. Ya kan? Kita pun nak kena maafkan dia kerana dia tak pandai. Ya kan? Bagi dia, sama-sama dia, orang Bedui ini cakap macam tu kira halus dah. Ada setengah tempat, kita di Malaysia ni, dia mula jumpa kawan, lah aku kira mampu dah, duh hidup lagi tu. Tu mula-mula jumpa cakap macam tu. Bila kita mula jumpa, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa khabar, sihat, walafiat, itu yang bagus. Oh, aku kira mampu tapi hidup lagi tu. Kasar cakapkan macam tu. Aku kira kau dah mampus, bukan kata mati, mampus ni. Tapi masih hidup lagi, no? Macam dia cakap kasar. Tapi mereka ni orang hatinya baik. Cakap saja kasar, dia sikit pun tak marah. Tapi cakap dia macam orang kita tak biasa dengar-dengar macam tu, marah apa. Bagi aku mampus ni, semua kan. Tapi bagi mereka yang biasa macam tu, itu assalamualaikum dia lah macam tu. Selamat pagi yang tu lah, selamat pagi yang tu lah. Aku kira mampu ini tu ada lagi tu. Ada lah sisi kau ni pun tak marah. Pasal dia biasa. Kadang-kadang dia cakap kau orang macam tu juga. Tak apa. Jadi Arab baru ni cakap kasar kepada Rasul. Nampak macam tak adil ni. Tapi kita jawab, kalau aku tak adil, siapa lagi nak adil? Sahabat semua ambil hati lah. Cakap Nabi kita tak adil. Umar semua tu mana boleh. Tengok macam ni, bagi aku penggal kepala dia. Cepat saja mereka. Dan janganlah. Dia ni hati dia baik. Cuma cakap saja macam tu. Kita maafkan dia. Itu cerita yang pertama. Warawa Jabirun radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqbidu linnasi yawma khaybar min siddatin fi sawbi Bilal. Faqala rajulun ya nabiyallah i'adil. Faqala Rasulullah sallam wayhak. Faman ya'adil idha lam adil. Faqad khibtu idhan wa khasirtu. In kuntu la adil. Faqama Umar radhiyallahu anhu ala adribu anuqahu. Fa'inahu munafiq. Faqala alaihi salatu wasalam ma'azallah. Ayat hadras an-nas. Anni aqtulu ashabi. Terus. Artinya Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia memberikan bagi manusia pada hari perang Khaibar daripada perak di dalam kain Bilal. Maka berkata baginya seorang laki-laki, ya Nabi Allah, berbuat olehmu adil. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wihak, yakni sayang engkau. Siapa yang adil jika aku tidak adil? Maka sesungguhnya telah jahatlah aku ketika itu, dan aku dapat kerugian jika aku tidak adil. Maka berdiri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka ia berkata serta marah laki-laki itu, biarkan aku palu akan lehernya dengan pedang, karena bahwasanya ia adalah munafik. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dikabarkan oleh manusia bahwa aku membunuh bukan sahabatku sebab kesalahannya akan daku. Di sini ada beberapa pelajaran, di antaranya Nabi kita memaafkan orang itu tadi walaupun Sina Umar nak pancung leher dia. Kemudian yang kedua, Nabi kita mengatakan saya tidak boleh membunuh orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jangan sampai diisukan dalam masyarakat Muhammad membunuh sahabatnya, Muhammad membunuh orang yang sudah masuk Islam. Orang itu sudah mengucap, tapi dia bunuh lagi. Nanti semua orang tak mau masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, dia akan bunuh juga. Nah, kalau macam itu, buat apa kau masuk Islam? Akan timbul isu. Maksudnya, orang yang munafik ini, musuh dalam selimut, duri dalam daging. Dia memang menjadi masalah. Tapi kita tak boleh menangkap dia, tak boleh membunuh dia. Kalau orang yang munafik ini, dia lidahnya mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di belakang dia buat kerja, meruntuhkan agama yang mulia. Dia buat kerja tak baik. Ya. Tapi, nak dibunuh tak boleh, dia kata asyhadu. Dia dah masuk Islam. Nabi kita tidak membenarkan kita membunuh orang yang munafik. Kalau yang nyata-nyata kafir, itu boleh dibunuh. Kalau munafik tak boleh. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau dibunuh orang yang munafik, nanti akan timbul isu di masyarakat. Muhammad membunuh orang yang dah masuk Islam. Apa guna kita masuk Islam? Jadi orang semua tak berani. Nanti aku pun, kalau masuk Islam pun dia akan bunuh juga. Buat apa masuk Islam? Itu Nabi kita kena hati-hati sungguh menghadapi orang-orang yang munafik. Susah nak menghadapi mereka dengan itu dan ini. Karena itu, siksaan kepada orang munafik lebih teruk daripada siksaan kepada orang kafir. Orang yang nyata-nyata kafir, itu siksaannya memang pedih dalam api neraka. Tapi orang yang munafik lebih pedih lagi daripada orang yang kafir. Karena yang munafik ini tak boleh ditangkap. Tak boleh dibunuh. Yang kafir boleh dibunuh. Tapi kalau yang munafik tak boleh, karena dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nanti timbul isu Muhammad membunuh orang yang sudah masuk Islam. Jadi kan ada teknik, kan ada cara pujuk rayu kepada orang yang munafik. Tak boleh begitu saja untuk dibunuh. Tapi kerja buatnya banyak merugikan Islam. Banyak Islam jadi rugi. Cuma dia tak boleh untuk ditangkap. Karena dia adalah orang yang pada zahirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi harbin fara'u minal muslimina ghirratan faja'a rajulun hatta qama ala ra'si rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf faqala lahu man yamna'uka minni faqala Allah fasaqata as-sayfu min yadihi fa'akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa wa qala من يمنعك مني فقال كن خير آخذ قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال لا غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس أرتيها artinya dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang sabil dan musuh melihat dari para muslimin itu satu kelalaian, yakni pada ketika itu adalah orang muslimin yang bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekaliannya lupa, yakni tiada jaga dan tinggallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang dirinya berehat di bawah satu pohon. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki. Maksudnya adalah peperangan ini, peperangan berlaku. Lalu berhenti dan damailah, musuh pun macam nak balik. Kaum muslimin pun tak kata peperangan selesai, masing-masing urus diri. Tinggal Rasulullah berteduh di bawah satu pohon kayu. Terus. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki datang daripada orang kafir hingga datangnya kepada Rasulullah SAW dengan pedangnya. Jadi Nabi kita lagi berehat di bawah pohon kayu, datang seorang kafir dengan pedangnya yang terhunus mengancam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita masa itu seorang sahabat, dia sibuk menguruskan yang lain-lain. Terus maka berkata dia bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa menegakkan akan dikau daripada aku? Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan akan daku daripada kejahatanmu. Ya Allah, Allah yang jaga aku, dia boleh jaga aku daripada engkau. Lagi dia mengancam, siapa yang boleh mempertahankan engkau? Ini dia nak pukul dengan pedangnya kepada Rasulullah. Yang dah terbaring-baring, Nabi kita lihatnya. Kalau sambil berdiri, tak apa lah kita lawan. Ini dia lagi tu. Siapa yang tolong engkau? Siapa yang mempertahankan engkau? Nabi kata, Allah yang mempertahankan. Terus? Maka lalu gugur pedang itu daripada tangan laki-laki itu. Gugur, ditakut. Nabi kita kata, Allah. Oh, ditakut. Jatuh pedangnya. Dia tak boleh nak memukulkan pedang, tapi terjatuh pedangnya. Terus? Maka mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan pedang itu serta ia bersabda bagi laki-laki itu. Giliran pula. Dia ada getar, takut ke Rasulullah, dia terduduk. Nabi kita bangkit. Ah, lani, siapa yang dapat mempertahankan engkau daripada aku? Sekarang pedang aku pegang, kau duduk. Ah, siapa yang boleh? Terus, apa kata dia? Siapa yang memudahkan akan engkau daripada aku? Maka berkata laki-laki itu bagi Rasulullah SAW, jadikan akan dirimu sebaik-baik daripada orang yang mengambil bagian. Tuhan buat baiklah ke saya. Tadi dia kasar cakap dengan Rasulullah. Dia Nabi kita, hey, Tuhan baik-baiklah dengan saya. No. Dia kata, dia suka Nabi kita buat baik. Yang dia tadi nak apa? Nak bagi ke Rasulullah. Dia kata, jadilah orang yang terbaik memegang pedang ni. Janganlah bagi luka aku. Nah, dia merayu ke Rasulullah. Terus? Maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka berkata laki-laki itu, tiada aku mahu mengucap akan dia. Saya tak mau masuk Islam. Nabi kita tawarkan lah. Nabi kita bilang, sudah masuk Islam, maka ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Terus dia kata, saya hari ini takak lali, tak mau lagi lah masuk Islam. Nabi kita pun tak paksa. Terus apa kata Rasul? Tidak aku mahu mengucap akan dia, tetapi lepaskan olehmu akan daku. Lepaskan. Artinya amankan. Jangan bunuh aku. Tapi Nabi kita pun terima. Maafkan. Terus. Padahal aku tidak akan menyerang akan dikau. Dan tidak aku sertamu. Dan tidak aku serta kaumku yang memerang akan dikau. Jadi dia kata, saya masuk Islam tak mau. Tapi nak memerangi Tuhan pun tak mau. Nak ikut Tuhan pun tak mau juga. Kan kalau saya tak masuk Islam, tapi saya akan ikut orang yang memerangi Tuhan. Nah, yang ini pusuh lah namanya. Ya kan? Dia pun cakap dia, kalau dia kata, saya tak akan ikut orang yang memerangi Tuhan. Dan nak ikut Tuhan pun tak boleh. Tak ada mau juga. Terus? Maka ketika itu melepaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan jalannya. Apalah lepas kalau pergi lah. Maka datangnya kepada kaumnya. Maka berkata ia, aku datang akan kamu daripada orang yang terlebih baik daripada segala manusia. Dia balik ke kampung dia, dia cerita lah. Ini Muhammad manusia yang paling baik. Paling baik manusia. Masa dia kuasa nak, tadi masa aku nak bunuh dia, dia kata Allah yang jaga dia. Kalahlah saya. Masa dia pegang pedang, tak ada siapa tolong aku, dia kata tak apalah. Kalau engkau tak mau saya lagi pun tak apa. Karena Islam bukan boleh paksa orang masuk Islam. Dia tak mau tak apa. Tapi aku nak balas engkau jahat kepada aku tadi lah. Kita boleh membalas kan, dia buat jahat kepada kita nak bunuh. Nah, sekarang kita giliran pula kan. Kita mempertahankan diri. Silap-silap dari pedang dibunuh kita ulang. Sekarang giliran kita. Dia kata, nanti kita mau tak pun. Kalau kau nak bebas, silakan. Bebas. Lelaki itu pun balik ke kampung dia. Dia cerita-cerita orang kampung. Kata Muhammad manusia paling baik. Di masa dia kuasa nak bunuh saya, dia maafkan saya. Ini orang bukan sembarangan orang. Nah itu dia tolong berdakwah untuk baginda Rasulullah SAW. Akhirnya dengan dia masuk Islam. Dan tengok akhlak yang baik daripada Rasulullah. Tak mau menyakiti kepada orang lain. Akhirnya mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Bukan mesti orang yang menang, tapi menang. Kita mengalah untuk menang. Jangan sampai kita menang, apa? Tapi hakikatnya kita kalah. Menang sorak. Negara tergadai. Sorak hebat lah, tapi rugi, ya kan? Biarlah tak dapat sorak, tapi dapat image yang hebat, yang bagus. Terus, warawa Anasun radhiyallahu anhu, anna Yahudiyatan atatin Nabiya SAW bishatin masmumatin liyakula minha. faji'a biha ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alaha an dhalika faqalat aradtu qatlaka faqala ma kana Allah liyusallitaki ala dhalik qalu afala naqtuluha faqalana. Terus artinya, dan diceritakan dari para Anas radhiyallahu anhu bahwa masanya perempuan Yahudiyah mendatangkannya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan daging kambing yang dibubuhnya racun supaya makan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Ini perempuan ini jahat. Dia bagi daging kambing yang dibakar tapi yang sudah diracunkan dengan niat jahat sungguh nak bunuh Rasulullah SAW. Terus maka lalu diketahui dan didatangkan orang dengan perempuan Yahudinya tadi. Diketahui mana Nabi tahu? Daging itu cakap ya Rasulullah, saya ini ada racun Tuhan yang makan. Tapi daging itu cakap waktu di mulut Rasulullah. Nabi kita ada toka ada ngap daging itu cakap Tuhan yang telan saya ada racun. Nabi kita pun luahkan, tak makan. Cuma ada kesannya masih di apa? Rengkung Rasulullah SAW. Sampai kemati Nabi kita masih rasa. Masa dekat mati itu, rasa macam orang kata terbengkelan di leher, di tengkuk ini. Karena kesan daripada makan racun itu, namun tak ditelan. Terus, kan bila sudah daging itu sendiri yang beritahu kata aku ini diracun, kan carilah perempuan tadi. Perempuan mana dia perempuan yang jamu daging ke Rasulullah, perempuan Yahudi dan terus didatangkan orang dan perempuan Yahudi yang tadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dia daripada sebab yang demikian itu. Maka berkata Yahudi itu, aku kehendaki membunuh tentang kau. Ah, itu dia di terang-terang orang bawa perempuan tadi. Nabi kita tanya, pasal apa engkau buat demikian? Engkau bubuh racun dalam daging kambing yang dibakar sedap dimakan. Dia kata, ya Rasulullah. Dia tak kata, ya Rasulullah, ya Muhammad. Aku sengaja nak bunuh Tuhan. Berniat jahat, ada? Tadi sengaja aku nak bunuh Tuhan. Dalam satu riwayat, memang aku sengaja nak bunuh Tuhan. Kalau Tuhan seorang Rasul, pasti tahu. Jadi tak terbunuh lah. Saya nak tes ya. Oh, contoh pula. Kalau Tuhan mohong, mesti Tuhan mati. Tapi kalau Tuhan betul jadi Rasul, nanti dengan mukjizat Tuhan boleh tahu lah semuanya ada cerita. Oh, hebat juga perempuan perempuan ini diberi jawaban. Hah? Memang aku sengaja nak membunuh. Kalau Tuhan benar-benar Rasul, Tuhan takkan makan yang ada malaikat begitu ada macam-macam. Nah, jadi Tuhan akan selamat. Tapi kalau Tuhan cuma pembohong, mesti makan, mesti mampu semuanya. Nah, tapi tiba-tiba Nabi kita tak mati. Siapa? Nabi kita Rasul yang benar. Dan daging itu dia beritahu bahwa aku ini telah dibubuh racun. Terus. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada Allah Subhanahu Wa Taala memberi akan kita puasa atasku akan yang demikian. Kamu tak boleh bunuh aku, kata Rasulullah. Kamu takkan boleh bunuh aku. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tak ada Nabi. Kalau Nabi ini mati, dia tak sempat tunaikan tugas, kacau lah alam ini. Maka Allah jaga dia supaya dia tunaikan dulu segala tugas dia dan menyampaikan risalah Islam, message Islam kepada dunia. Adalah apa itu dia mati lah, tak apalah. Tapi dia sampai dulu, benar ini dia sampaikan. Karena dia adalah Nabi yang terakhir. Tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi yang lain, tak apalah. Yang ini mati, disambung oleh Nabi yang lain. Nabi kita Nabi terakhir, mana? Mau tak mau, urusan dakwah mesti selesai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Allah kena jaga Nabi kita Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Kalau yang kita mati, artinya habislah dakwah takkan tu tutup cerita dunia tak dapatlah rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah itu, maka Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi kita bersabda, engkau takkan boleh bunuh aku, karena aku dijaga oleh Allah, karena tak ada nabi selepas aku. Bila aku mati dan apa risalah ini tak ada, sudah nanti kacau lah alam semua, jadi Allah akan menjaga saya. Itu kan ada tiga kali peristiwa genting. Semuanya nabi kita dijaga oleh Allah. Pertama, waktu dalam gua sur. Waktu dalam gua sur. Kan nabi kita dalam gua dengan Sayyidina Abu Bakar doang. Sembunyi dalam gua. Di luar gua siapa dia? Ada Abu Jahal, ada itu, ada ini, semua ada. Lengkap dengan pedang. Nak membunuh Rasulullah SAW. Tapi tak jadi membunuh, karena Allah menjaga. Ini nabi terakhir, kalau dia mati ini risalah tak ada, sudah lagi nanti kacau bilau alam. Ini kan? Maka dipelihara oleh Allah dengan cuma secara zahirnya ada burung merpati dengan sarang laba-laba. Sarang laba-laba ini dengan tangan menurut saya. Ini kan? Burung merpati, burung merpati ini cengeng sekilas, garang sekilas. Burung merpati ini dia sedang mengeram. Macam ayam bila dia mengeram, jangan cuba-cuba dekat, dipatuk mata kita, dimakan. Dia ganggu ayam, tak faham, engkau ganggu zuriat aku, keturunan aku. Jangan, ni aku sayang pada anakku. Siapa kacau ayam mengeram, dia akan terjang mata kita. Marah dia. Apakah lagi burung merpati? Burung merpati hutan pula. Jangan cuba-cuba dekat, mata kita dipatuk, habis. Nah, dia sedang mempertahankan anak dia. Tu burung cinta kepada anak dia. Ha, manusia buah dalam tong sampah. Allahu Akbar. Di mana kemanusiaan? Kan burung pun dia sayang pada anaknya. Tengok ibu ayam. Kalau dia jumpa beras yang panjang, dia panggil anak dia. Dipatuk, bukan dia makan. Dipatuk, dia kepok. Supaya beras itu patah. Dua patah tiga. Dia nak jamu kepada siapa? Anak-anak dia. Bukan ibu ni. Jumpa beras biji, tum, dimakan masuk dalam perut dia, dia dipegang di paruh dia tu, dikapit, bagi beras tu patah tiga, patah empat, dibagi pada anak dia tu, pandai, ayam pun pandai, dia tak pijak anak dia, bahkan ada makanan, dia agihkan kepada anak-anak dia, kan kasih sayang seorang induk ayam kepada apa namanya, anak-anak dia, begitu kasih dia, nah. Apakan lagi seorang nabi kepada umatnya. Memang dia kasih sayang kepada kita. Sayang sangat kepada kita. Ayam pun boleh sayang kepada anak-anak dia. Ya kan? Apakan lagi Rasulullah SAW lebih sayang kepada kita. Baik. Jadi, nabi kita tanya kepada perempuan Yahudi ini. Apa tujuan engkau bagi racun makanan itu? Aku nak bunuh Tuhan. Kalau Tuhan betul seorang rasul, terjagalah. Kalau Tuhan berbohong, mampuslah tuan. Terus apa lagi nabi itu? Allah akan memberikan engkau menguasai atas. Terus maka semua sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar kami bunuh akan dia. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bunuh akan dia. Dalam pengadilan kan orang macam ni berniat jahat untuk membunuh dan mengaku dengan terang-terang di hadapan Rasulullah. Bukan orang tuduh saja. Dia kata, saya memang berniat nak bunuh. Apalagi orang yang berniat bunuh, dia kata bunuh. Kan Nabi kita bersabda, bila orang berkelahi, dua-dua pakai pedang, dua-dua masuk neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-dua masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, yang itu wajar lah. Ini yang terbunuh pun masuk neraka, jelas. Nabi kita horai balik. Kan dua-dua masuk neraka. Bila orang berbunuh-bunuhan, dua-dua masuk neraka. Padahal ada yang terbunuh, ada yang membunuh. Kalau yang membunuh itu terang lah dia bunuh. Yang terbunuh ini macam mana masuk neraka juga. Nabi kita bersabda, yang terbunuh itu pun dia memang nak bunuh kamu, cuma kamu cekap lebih pada dia, dia kenal dulu. Betul, niat jahat dia ada. Yang terbunuh itu pun dia nak bunuh itu juga, tapi dia kurang cekap, kamu cekap lebih, dia bunuh kamu. Tapi kamu ini berniat apa? Berniat nak bunuh dia itu juga niat jahat. Pasal niat jahat itu di masa penerangan. Tapi dia tak kesampaian lagi lah karena kau nak cakap dia orang dia. Ah tu, karena tu dua-dua orang sama. Kenapa? Yang membunuh dan yang dibunuh. Karena dua-dua berniat jahat untuk membunuh saudaranya. Jangan apa, jangan ada sampai niat jahat kepada orang lain. Karena niat jahat itu boleh membawa kepada kejahatan. Terus wasaharahu rajulun minal yahudiyyi fa akhbarahu jibril bidzalika hatta istakhrajahu wa halal uqada fawajada lidzalika khiffatan wa ma dzakara dzalika lil yahudi wa la azharahu alaihi qattu. Terus artinya dan memperkuat sihir akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang laki-laki daripada Yahudi. Makna Nabi kita pernah kena sihir. Walaupun Nabi kita dipelihara oleh Allah karena membawa mesej kenabian, tapi zahir Nabi kena juga. Zahir badannya kena. Dia tak sampai kepada memori, tak sampai kepada hati, dia sampai kepada macam melukai anggota yang zahir. Kan Nabi kita kan terluka waktu perang Uhud, gigi Nabi kita yang dua depan patah, pelipis Nabi kita berdarah, hukum macam itulah. Kena sihir tu sehingga melukakan Rasulullah. Maksudnya jasadnya, adapun idealnya, risalahnya itu tak terlukai. Nah, jadi Nabi boleh kena sihir. Kalau Nabi boleh kena sihir, yang lain pada Nabi lagi boleh kena. Karena sihir itu satu hakikat. Ini Yahudi mensihir akan Rasulullah SAW. Dari mana dia sihir? Ini panjang kisahnya dari kitab Sahih Bukhari. Yaitu seorang budak kanak-kanak yang separuh berakal, umur 10 tahun lebih kurang, dia masuk ke rumah Rasulullah sana, dia curi sikat rambut Rasulullah. Sikat rambut. Dalam sikat, bila kita sikat rambut, dalam sikat rambut itu ada kan potongan rambut kita yang terputus, kadang-kadang ada di apa? Sikat rambut. Nah, dari sanalah Nabi kita disihir. Disihir. Jadi Yahudi ini suku budak ini masuk ke rumah Nabi. Dicuri apa namanya? Sikat rambutnya. Sikat rambutnya ada kan? Mungkin potongan rambut Nabi kita yang putus ada. Selai itu juga. Dengan selai itu dia tambahkan dengan sihir dia. Dia balut dengan itu, dia balut dengan ini. Dan dia ikat dengan ini. Dia rendam di satu telaga buruk. Yang tak jauh daripada rumah Rasulullah. Nah. Dia rendam begitu. Sehingga Nabi kita jadi pening. Bacaan jadi pening lah. Karena disihir oleh Yahudi tadi. Maka Jibril turun. Ya Rasulullah, Tuhan sekarang kena sihir. Ini dia. Sihirnya ada di sini. Dalam telaga sana. Tolong ada orang pening. Sabar Nabi kita maaf ya. Ini. Dan nama tukang sihirnya si Anu. Dikeluarkan dan dimusnahkan. Dimusnahkan itu dibakar atau dipadam di bawah. Disimpan apa, dikuburkan di bawah tanah. Supaya batal dia punya sihir. Baik. Dan memang telah diketahui orang yang mensihir Rasulullah. Nabi kita pun tak cari dia. Apalah, yang penting aku selamat dah selesai. Ya kan? Aku tak nak tangkap dia lah. Padahal ya kalau Nabi kita tangkap dia, Nabi kita pun ada kuasa. Tapi Nabi kita tak buat. Aku maafkan dia. Kenapa? Aku udah selamat. Aku udah selesai. Aku mah gak ada sentuh apapun. Malaikat dah jampikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu berhati-hati kita daripada potongan badan kita, kuku kita, bagian rambut kita, bagian badan kita itu bisa digunakan sihir oleh orang yang mempelajari ilmu itu. Ataupun bagian daripada pakaian dalam kita. Pakaian yang lekat sangat dengan badan kita. Kalau perempuan seperti dia punya apa tu? Kalau kita sangat dalam atau baju apa yang lekat di badan, baju apa? Baju singlet. Nah, kalau baju luar bajunya dia ada 2-3 lapis orang kasih kesentuh badan. Tapi kalau baju singlet itu dia langsung kena kepada badan kita. Baju itu boleh orang menggunakan untuk mensihir kita. Kalau kita tak ada pagar. Kalau kita berpagar, lebih pada itu juga tak akan boleh kenal kepada kita. Perlu pagar itu kita buat. Seperti apa kita baca hizib-hizib, baca doa-doa. yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita disihir oleh seorang Yahudi. Terus. Maka mengkabarkan akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Jibril dengan demikian itu hingga mengeluarkan ia akan sihir itu. Dan terurai segala simpulan tali itu dan mendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian itu meringatkan tubuhnya. Dan tiada menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan yang demikian itu bagi Yahudi itu. Dan tiada menjahilkan pernyataan dia atasnya sekali-kali. Tiada buat kes lah, tak sebut-sebut lah, Nabi kita maafkan dia. Syekh datang ke sini? Sudah datang? Datang lalu, setelah 15 menit. 15 menit lagi? Jadi, kita teruskan bab sihir tadi. Nabi kita suruh ambil dalam telaga tadi yang rambut dia ada direndam di sana dengan adalah jampi-jampi apa. Kan dalam surah Qul A'udzu birabbil falaq ada disebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada kejahatan perempuan. Karena kebanyakan tukang sihir di perempuan. Kebanyakan laki-laki pada di perempuan yang banyak. Jadi syarrin naffatsati fil 'uqad itu dari jampi yang dia baca, kamu tak hati jampi dia. Kalau hati dia itu kasih ya, tak mau. Dia ada dia baca lah anu-anu lah mentol dia tu. Dia baca itu pih dia tiup dia ikat. Nanti dia buang di mana tempat tertentu di telaga buruk kah di mana dekat di rumah kau tidak semua semua. Sehingga dia akan berkesan kepada dia. Dan tak ada satu sihir pun kecuali dengan menggunakan jin. Dia mesti ada melibatkan jin, makhluk yang nakal, jin yang nakal, jin yang Islam dia tak mau, ni jin yang nakal bersama dengan dia. Jadi Nabi kita keluarkan berat telaga yang rambut Nabi kita sedang disihir ikat dengan sesuatu dikeluarkan dan di apa dimusnahkan, ditanam di dalam tanah. Karena Jibril yang beritahu, jadi dikeluarkan dan di apa namanya dimusnahkan. Nabi kita pun tahu orangnya si Anu. Tapi Nabi kita tak nak buat kes apa-apa lah. Nabi kita memaafkan akan dia. Terus sebentar kisah ini panjang yang berikutnya. Mungkin kita berhenti situ dulu. Tangan Syekh akan sampai. Kita berkasidah. Kita pandang kasidah. Ustaz boleh, baik. Terima kasih. Ustaz. Kita sambung pengajian lepas asar. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan teruskan teruskan. Amin tazakuri jialin jini salami Allah ni sama'i 'alayka تستجير يا هيمي لا يحسب الصرب أن الحب مكديم ما بين منزلين ومطربين لولا الهوى لم تريد دمعا على تهمل شاب على وَاتَّقِ كَشَفَ الْعَذَابِ شموني ينتهب عن نفسه فأرى أي من شرمي علينا ما دعا لله

ما هو Gracias. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu al-akmalani al-atammani ala rasulihil karim wa habibihil azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baytihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Fadilat al-Sheikh al-Ustaz Abdul Sabur Kiyari Al-Kiyari Ar-Rifa'i Al-Shafi Al-Husayni Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa abqahu zukhran lil-muslimin insha'Allah. Hadarat al-Asatidah Ustaz Samadani Ustaz Abu Hurairah Ustaz wa jami' al-Asatidah al-Kiyari. قبل كل شيء نحمد الله سبحانه وتعالى أنه من علينا بهذا اللقاء الطيب وهذا اللقاء الذي نلتقي فيه بعالم من أعلام العالم الإسلامي الذي يعمل في التربية والدعوة في تركيا وأصله كان في الشام في سوريا والآن يدعو إلى الله في جميع أنحاء العالم وقد تكرر مجيئه وتشريفه لبلاد جنوب شرق آسيا واليوم نحن نتشرف بلقائه والتحدث معه ويكون نافعا لنا ولتربيتنا ولدعوتنا في هذه المنطقة بصفة خاصة. وأنا أصالة من نفسي ونيابة عن إخوان أشكره شكرا جزيلا على ما تفضل به من حضور وزيارة هذا المعهد معهد نور الهداية ياسين كلها ياسين ياسين كلها يعني. وهذا من باب التبرك بشيخنا الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي رحمه الله تعالى الذي لقب بمسند الدنيا أي مسند الدنيا. وأنا يعني أصالة من نفسي ونيابة من إخواني نرحب بقدوم الشيخ ونقول أهلا وسهلا في معهدكم وفي مدرستكم وفي بلدكم إن شاء الله تعالى. ويكون هذه البلدان في جنوب شرق آسيا بلدكم الثالث بعد تركيا والشام إن شاء الله. أيوه إن شاء الله. وتخص هذه البلاد التي تحتاج إلى تعليم أكثر ولا تربية أكثر ولا رعاية أكثر. وجزاكم الله خيرا كثيرا. فنحن نغتنم هذه الفرصة فرصة زيارتكم لهذا المعهد أن تلقوا علينا جميعا النصائح الغالية وكذلك الكلمات الرائعة يعني نستفيد منها إن شاء الله في الرباط في هذا المكان التي يعني أثر فيها غيرنا أثر فيه غير المسلمين أثرا بليغا. ونحن لا نقول دبدا ولكن نستمر كذلك وإن كان صغيرا إن شاء الله برعاية الله وبنصرته إن شاء الله يكون هذا المعهد إن شاء الله مركزا للإسلام والمسلمين ومركزا للدعوة الإسلامية في هذه المنطقة إن شاء الله. ونفيد الشيخ ذلك بأن هذا المعهد أسس يعني بدأ تأسيسه قبل 6 أشهر تقريبا جديد نحن، فنرجو من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يمنحنا ما نتمناه في هذا المكان إن شاء الله. وهذا المعهد الخامس بالنسبة للفقير إلى الله، إن في فتح المعاهد وقد يعني ولعت بهذا، فإن شاء الله يكون في خير كثير، لأننا نعتقد بأن الإسلام انتشر بالعلم، وكما يقول شيخنا شيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي يقول لما نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآية لو كان على فكره يعني ربما يبدأ بشراء السيف وما إلى ذلك والمعول ويكسر بذلك تلك الأصنام المحيطة بالكعبة، وهي منكر ليس فوقها منكر، ولكن الله سبحانه وتعالى بدأ بالوحي بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني يبدأ بالعلم، فالعلم أساس كل الرباط أساس كل المجاهدة. فلا أطيل عن الكلام لهذه الاستفاحية وكلمة ترحيبية لفضيلته، فالآن نطلب من فضيلته أن يلقي على مسامعنا تلك الكلمات الرائعة المفيدة لنا إن شاء الله، ويترجمها أخونا الأستاذ سرمدني إن شاء الله تعالى. فليتفضلوا مشكورين مأجورين جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. أشكر فضيلة الشيخ فهمي زمزم على حسن استقباله في العبد الفقير. لست أهلا بهذا الاستقبال وهذه الحفاوة وهذا التقديم وهذا التكريم وهذا المديح، ولكن الله عز وجل أجرى على لسانه ما أجرى ليختبر صدقي وهمتي، فأسأل الله تعالى أن أكون كما قال، وأن يكون من باب حسن الظن، وأن أعمل صالحا إن شاء الله تعالى حتى أصل إلى ما وصل إليه جزاه الله خيرا في افتتاح المعاهد، فهو من السباقين في تأسيس المعاهد الشرعية في هذه البلاد وما جاورها في جنوب شرق آسيا. هو يقول هذا المعهد الخامس، وأنا أقول إن شاء الله نحضر افتتاح المعهد 50 بمعيتكم بإذن الله تعالى وبهمتكم العلية، وليس على الله بعزيز. Setelah mengucapkan alhamdulillah dan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tadi membuka dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa diberikan futuh sebagaimana diberikan kepada awliya Allah al-arifin, dan juga diberikan taufik sebagaimana diberikan kepada orang-orang yang salihin. Kemudian beliau tadi juga mengungkapkan rasa syukur terima kasih atas sambutan yang hangat, atas sambutan yang penuh dengan bentuk sukacita dan kegembiraan daripada Syekhuna Fahmi Zamzam yang mana kata beliau, saya tidak pantas untuk disambut dengan sambutan yang meriah dan begitu hangat seperti ini. Walaupun begitu kata beliau, saya menganggap ini adalah sebagai satu motivasi atau dorongan daripada Syekhuna Fahmi Zamzam kepada saya, kata beliau, untuk saya semakin bersemangat meniru dan mencontoh apa yang telah dipraktikkan oleh Syekhuna Fahmi Zamzam, bagaimana beliau dengan begitu semangat membangun dan mendirikan ma'ahad dari yang pertama sampai sekarang ma'ahad yang kelima. Dan tentunya kata beliau, ini adalah satu motivasi yang sangat sangat membantu beliau untuk terus maju meniru dan menapak tilas daripada apa yang telah dicontohkan oleh Syekh Nafami Zamzam. Kata beliau, mudah-mudahan ini kita bertemu yang kelima, dan mudah-mudahan nanti diberikan Allah Ta'ala kekuatan untuk membangun ma'ahad yang ke-50. Bukan hanya 5 saja, kita sudah sampai 5, insyaAllah sampai 50, bahkan lebih daripada itu. Yang mudah-mudahan kepada beliau diberikan taufik, hidayah dan kekuatan. أسأل الله تعالى أن يبارك في عمر شيخنا وصحته وهمته العلية، وأن يبارك بكم أيها الحضور الكريم الملتفين حول فضيلة الشيخ في هذا المعهد المبارك، والذي نأمل إن شاء الله في الزيارة القادمة أن نحضر الافتتاح وأن نرى الطلاب وأن نرى أقسام المريض والطعام والمرافق العامة والصفوف والأساتذة والدروس. فهذا كله اسمه معهد. المعهد يكون عدة مرافق مع الأساسيات التي هي الصفوف والمسجد والمبيت. فلذلك هذا يحتاج إلى همة. طبعا همة الشيخ عالية، والمحبون لخدمته ودعمه كثر الحمد لله، ونسأل الله الزيادة من الحلال الصافي مع النية الصحيحة يستفيد للمساهمين. ولكن يحتاج إلى أمثالكم، معهد بحائط وسقف ومرافق وخدمات ولا طلاب ليس بمعهد. المعهد يحتاج إلى طلاب، فإذا وجدت الإدارة والأساتذة ووجدت الغرف ولا يوجد طالب يغلق، فإذا هو بكم ولكم، المعهد بكم ولكم، فكونوا أنتم سندا وعونا في هذا المعهد، وأسسوا مع فضيلته هذه المؤسسة العريقة، مؤسسة أو معهد نور الهداية ياسين. Dan Syekhana Abdul Sabur tadi mendoakan semoga Syekhana Fahmi Zamzam senantiasa diberikan umur yang panjang dalam kesehatan dan keafiatan, diberikan kekuatan lagi dan semangat untuk lebih meningkatkan apa yang telah beliau jalankan dalam membina ma'had. Dan juga beliau mendoakan keberkahan kepada antum sekalian yang merupakan juga kaki tangan atau pembantu yang sangat sangat membantu dalam perjuangan Syekhana dalam membina ma'had Islamiyah ini. Dan tentunya ma'had ini adalah dari kita untuk kita, yang adalah milik kita dan kewajiban kita semuanya untuk ikut andil, ikut memiliki saham dalam perjuangan. Karena tentunya ma'ahad yang baru 6 bulan ini memerlukan berbagai macam fasiliti yang tentunya sangat banyak. Ya. Alhamdulillah pertama sudah ada yang pertama dan utama adanya musalla. Kemudian tentunya yang diperlukan lagi adalah mabit atau asrama dan juga kelas-kelas kantor dan berbagai macam fasiliti yang masih banyak diperlukan. Dan tentunya ini memerlukan himmah, memerlukan semangat dan kekuatan perjuangan dan pengorbanan yang lebih banyak lagi. Tentunya antumlah ya merupakan harapan untuk menjadikan artinya sempurnanya bangunan Ma'had Nurul Islam ini. Dan tentunya yang paling utama juga adalah adanya pelajar, dan tentunya dari antum, untuk antum semuanya, insya Allah kita akan berjuang untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar sini dan dimanapun yang berkeinginan, bersemangat untuk belajar di tempat yang kita cintai ini. Insya Allah kata beliau, pada ziarah atau pertemuan yang akan datang, itu semua sudah kita lihat semuanya, artinya fasiliti dan pelajar yang berbondong-bondong datang ke ma'had kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhtiar syekhina lil ma'had di hadha al makan li'iddati fawaid. Minha al-hawa' at-talq. Al-hawa' at-talq yu'ti al-jisma taqatan min al-oksijin as-sahih. Fabittali yughizzi al-dimagh. Fayakunu at-talib nashitan منتبها غير خالد وغير كسول، فيكون بعد ذلك الاجتهاد والقراءة أكثر وأفضل من الطالب الذي يكون في المدينة بين المجتمعات وروائح السيارات وروائح المنتجات في المعارض. إذن هذا المكان أولا من حيث الهواء، ثانيا مكان ينشأ فيه معبد إسلامي، أذان إسلامي، ذكر لله، تلاوة للقرآن، قراءة للأحاديث، قراءة للعلم والموعظة في مكان لم يكن فيه ذلك من قبل. فهذه فكرة طيبة جدا، وتكون إن شاء الله تتلوها أفكار من هذا النوع في هذه البلاد الإسلامية. ثالثا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون ما أعلم، والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. أي أن هذه الصعودات هي مكان الدعاء، مكان التفرغ للعبادة، مكان الدعوة المستجابة. إذن هنالك حث في الحديث على الالتجاء إلى الصعودات. وقد كان السلف الصالح ممن أرادوا البعد عن الدنيا والزهد فيها يصعدون إلى الجبال، فتجد في جبال الدنيا كثيرا من القبور للصالحين، صعد إلى الجبل وتفرغ العبادة ومات ودفن في ذلك المكان، وصار مكانه مقامه ومسجده. إذن هذه الصعودات للترقي في العبادة، للترقي في الأرواح، للترقي في النفوس. فلذلك أنتم في نعيم لعلكم تشعرون به في مستقبل الأيام. Dan tentunya pilihan daripada Syekhuna Fahmi Zamzam memilih tempat ini adalah merupakan satu pilihan yang tepat, karena pertama adanya udara yang segar, udara yang sejuk, suasana yang dingin, yang mana di sana tentunya ada manfaat yang sangat besar bagi kecerdasan minda atau kecerdasan otak kita dalam berfikir, dalam belajar. Kita akan semakin semangat dengan adanya suasana yang begitu mendukung bagi kesehatan dan kecerdasan otak dan berfikir kita. Dan tentunya kedua, kata beliau, pilihan tempat seperti ini adalah merupakan pilihan yang tepat, karena di sini adalah tempat ibadah, yang mana di sini kita akan memandangkan adzan, akan membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca zikir-zikir yang mana sebelumnya tidak ada di tempat ini. Dan juga yang ketiga, kata beliau, ini adalah tempat yang merupakan tempat bukit tinggi atau tempat yang tinggi. Di sini ada satu isyarat agar kita semakin meningkat semangat dan himmah kita, sebagaimana dulu para as-salaf salih, sebagian daripada mereka yang ingin beruzlah, mereka yang ingin zuhud, menghindari daripada berbagai macam kebisingan duniawi, mereka orang-orang salihin menjauh daripada kebisingan kota, kebisingan pabrik dan masyarakat yang berbagai macam bentuk yang mengganggu ibadah dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari tempat-tempat tinggi, bukit-bukit dan pegunungan yang mana di sana mereka bertafarruq, mereka mengkhususkan diri untuk beribadah, bertafakkur, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sering kalau di gunung-gunung menemukan makam atau kubur para orang-orang salihin, karena mereka di sana beribadah, kemudian sampai wafat dikuburkan, dan di sana akhirnya dibangun masjid yang merupakan foros atau tempat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innakum ayyuhal ikhwa 'uddatul mustaqbal لنشر الإسلام. فإذا لم يكن في هذا الزمان طلاب علم ينهلون علمهم من العلماء الموجودين بارك الله في حياتهم، فإن مستقبل الأيام سيكون بلا دين، لأن الذي يحفظ الإسلام هو العلم. وكما تفضل شيخنا، أول شيء كان اقرأ، الكلمة الأولى اقرأ. فلذلك حتى يستمر هذا الدين لا بد من أن نقرأ، أن نتعلم. الرحمن علم القرآن وعلمك ما لم تكن تعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، وقل ربي زدني علما. إذن هذه الضوابط لي بقاء الإسلام في البلاد، وإلا سيأتي الإلحاد ويأتي الشرك وتأتي الأديان الأخرى وتخرب عقول الشباب ويأتي جيل لا دين فيه. ما هو الضامن؟ أنتم، فلتعلموا أنكم أنتم حماة الإسلام، أنتم رعاة الإسلام في المستقبل، طلاب اليوم علماء الغد إن شاء الله تعالى. Antum sekalian ini adalah orang-orang yang beruntung yang mana menjadi harapan generasi masa depan. Antum dengan semangatnya antum untuk menyebarkan ilmu, dan kita semua tahu betapa pentingnya kedudukan ilmu, dan tentunya kita juga semua tahu bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW sebagaimana Syekhuna tadi menyebutkan dari syair Sayyidina Iqbal bahwasanya iqra itu adalah merupakan senjata utama pertama dan utama dalam dakwah, menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Al-Qur'an banyak menggambarkan hal yang seperti itu, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an dan begitu seterusnya. Oleh karena itu kita jangan sampai menyerah, jangan sampai kehilangan semangat dalam menyebarkan ilmu. Dan tentunya ilmu ini adalah merupakan penjaga, dan antum yang merupakan pewaris para nabi, al-ulama yang mewaris ilmu daripada para nabi, itu adalah merupakan penjaga perbatasan utama bagi menjaga agama kita ini. Jadi ilmu adalah penjaga perbatasan keselamatan agama kita. Oleh karena itu semakin kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Walaqad hadzara nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min al-faragh al-ilmi. Min al-faragh al-ilmi hadzara indama qala إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، أي بموت العلماء بارك الله في حياته، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، ضلوا وأضلوا. المعنى تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من عدم وجود طلاب علم تخلف العلماء. فالعالم عالم، يبقى عالما إلى أن ينتهي عمره ولكن من الذي يكون العالم الثاني والثالث والرابع طلاب العلم؟ فيلزم أن يكون خلفاء يخلفون، وهؤلاء الخلفاء هم العلماء الذين سيكونون في المستقبل، وهم أيضا سوف يكونوا أساتذة يعلمون الأجيال القادمة ومن بعدهم كذلك، إلى أن يأذن الله بانتهاء هذا الزمان. فإذا إياكم والفراغ العلم، إياكم أن تكونوا أنتم السبب، قد هيئت لكم أسباب نهضة العلوم على أيديكم، احذروا من التخلف عن هذا الركب وهذا العمل المهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام telah memberikan peringatan kepada kita agar kita senantiasa waspada, jangan sampai kosong daripada ilmu. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengangkat, tidak akan menghilangkan ilmu itu dengan mencabutnya dan menghilangkannya daripada dada para ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut, mengangkat dan menghilangkan ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Apabila ulama yang betul-betul alim sudah habis kerana mereka wafat dan tidak ada yang mewarisi ilmu mereka, ilmu yang benar, maka umat manusia akan mencari pemimpin dan mereka tidak menemukan orang alim yang sebenarnya, dan mereka menjadikan pemimpin orang yang pura-pura alim atau mengaku alim padahal mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, sehingga mereka di saat ditanya mereka memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Tentunya ini adalah satu peringatan yang semua kita mesti waspada, jangan sampai terjadinya kekosongan dalam rantai keilmuan. Jadi ilmu daripada orang alim yang betul-betul alim, bukan sekedar mengaku alim, itu betul-betul kita sambung, jangan sampai munculnya generasi-generasi yang sesat dan menyesatkan, maka akan membuka pintu masuknya paham komunis, paham anti Tuhan, paham dan berbagai macam pemahaman yang sesat dan menyesatkan. قد يقول قائل لماذا المعاهد الشرعية ألا يكفي دروس المساجد لتصنع طالب العلم ولتعلم الناس؟ لا، لا بد من التفرغ. العلم بحر كبير، العلم إذا لم تعطه كلك لا يعطيك إلا نزل يسر، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك، أي بعضا من وقتك وفكرك وجهدك؟ لذلك لابد من التفرغ والمكوث والاعتكاف في المعاهد الشرعية لينتج هذا الاعتكاف طالب العلم. فطالب العلم ليس مجرد كلام، بل هو قارئ لكتب كثيرة، حافظ لأمهات المتون بعد القرآن العظيم والأحاديث الصحيح. لذلك المقررات التي تكون في المعاهد بمقدار ما تكون قوية، بمقدار ما يكون النتاج قوي. فإذا جلست في المعهد ووجدت المقررات ثقيلة عليك فلتكن مسرورا، لا تنزعج، لأن هذا الذي تجده صعبا هو الذي سيسعدك المنبر، هو الذي سيجعلك إماما، هو الذي سيجعلك مدرسا، الذي سيجعلك داعية، والذي سيجعلك مديرا لمعهد تؤسسه في المستقبل، لأنك ترقيت الصعاب، تجاوزت الصعاب. أما المتكاسل والمتخامل والذي يريد الدعة والنوم لا يتعلم ولا يصير شيئا. إذا من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa mesti didirikan ma'had, kenapa mesti didirikan pesantren islami, apakah tidak cukup dengan adanya masjid yang mana di situ ada ta'lim dan pengajian-pengajian agama masjid. dan tentunya kata beliau itu tidak cukup, mesti adanya ma'had yang betul-betul fokus, betul-betul memokuskan perhatian dalam keilmuan. Dan tentunya kita semua tahu bahwasanya ilmu ini kalaupun kita berikan seluruh waktu kita, seluruh pengorbanan kita, walaupun kita berikan semuanya, kita hanya akan mendapatkan sebagian kecilnya saja. Bagaimana kalau kita hanya memberikan sebagian kecil daripada ilmu kita, daripada waktu kita, atau sebagian kecil dari pengorbanan kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa daripada ilmu itu. Oleh karena itu kita betul-betul tafarruq, betul-betul fokus dalam mempelajari ilmu agama. Hendaklah kita betul-betul memahami, tentunya menghafal matan-matan yang penting, tentunya sesudah menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi. Jadi inti-inti daripada matan-matan ilmu syariah betul-betul kita hafal. Jadi tentunya mukarrar yang kuat di dalam satu ma'had itu adalah satu penentu bagi kesuksesan para pelajar yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kalau kita mendapatkan satu mukarrar yang berat bagi kita, kita janganlah mengeluh dalam menghafal ini, menghafal itu, dan pelajaran ini, pelajaran itu yang kita merasakan berat. Janganlah kita mengeluh. Janganlah kita terus sabar dan semangat. Karena itulah yang akan menjadikan kita betul-betul alim, betul-betul faham tentang Al-Quran dan Sunnah dan apa yang teristinbat daripada keduanya. Karena sekali lagi kata beliau menekankan pentingnya ilmu, dan kita semua betul-betul menyerahkan waktu dan pengorbanan kita untuk mendapatkan ilmu yang benar. Wa qadiman kana yuqal man huwa talibul ilm? Qalu man idza su'ila fi 12 ilman 12 mas'alatan ajaba wa lam yatalakka. Maka idza su'ila fi 12 ilman 12 mas'alatan, kul ilm su'al, أجاب ولم يتلكى, يعني لم يفكر, لم ينتظر الجواب جاهز, هذا اسمه طالب علم, ليس عالم, طالب علم. إذن كيف وصل إلى هذا المستوى من هذه المعلومات في 12 علما فأجاب ولم يتلكى؟ بالجد والاجتهاد والمثابرة والمواظبة والتفرغ. أهم شيء كما قلت في مسألة العلم التفرغ التام. إياك أن تقول أن أذهب إلى البيت وأرجع في وقت فراغي أتعلم قليلا, لا شيء, هذه ثقافة عامة. كل دروس المساجد والموعظة والتوصية والخطب الجمعة ودروس المشايخ كلها ثقافة عامة في الإسلام ليست علم. حتى لو جلس الشيخ وقرأ كتاب فقه في المسجد لعامة الناس, إذا لم يكن في أيديهم كراسات كما تكتبون الآن تحررون المسائل وفي أيديكم نسخ للكتاب وتعلقون حوالي المثل والشرح بحاشية وتعليقات وتقريرات وتحقيقات من الشيخ, فلست طالب علم. طالب العلم كتابه خريطة شكلها شكل يعني غابة من المعلومات. انظروا إلى كتب الأولين المخطوطات السابقة التي عليها تحقيقات هي المعتمدة لدى المحققين, هي المعتمدة لدى العلماء لأنها قرأت على العلماء وحققت, وليست مجرد نسخ الوراقي من كتاب إلى كتاب وفيه تصحيح أو تحريف. إذن العلم يحتاج إلى تفرغ وإلى تحقيق وجلوس على الركب بالمثابرة تأخذ علمك من الشيخ. Dan tentunya kita mesti bersungguh-sungguh. Tadi sebelumnya beliau menyebutkan siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat, dan siapa yang berjalan dia pasti akan sampai apabila dia berjalan dengan penuh kesemangatan. Oleh karena itu dulu orang bertanya, siapakah talibul ilmi, siapakah pelajar itu? Pelajar yang betul itu adalah pelajar yang apabila dia ditanya 12 keilmuan, 12 cabang keilmuan, dia akan bisa menjawab dengan cepat dan tepat tanpa tergagap-gagap. Kalau dia sanggup menguasai 12 cabang ilmu dan dia menjawabnya dengan cepat dan tepat, itu hanya pelajar saja, itu talibul ilmu saja, belum alim lagi. Dan tentunya pengajian-pengajian yang ada di masjid itu kata beliau adalah merupakan maklumat atau pendidikan umum saja, bukanlah ilmu dalam artian yang sebenarnya. Ilmu yang betul itu kata beliau adalah kita betul-betul fokus dalam pelajaran, fokus memberikan semua waktu dan pengorbanan kita di dalam satu ma'had, satu institut, bukan seperti orang yang datang satu jam kemudian pulang ke rumah kemudian dia mencari waktu yang lapang untuk belajar, tapi betul-betul fokus dalam satu ma'had, dalam satu pesantren, sehingga dia betul-betul menguasai semua cabang ilmu Islam, ilmu syariat. Dan tentunya belajar ilmu itu seperti yang antum kerjakan, di antaranya yaitu adalah di saat kita membaca kitab, kita betul-betul memperhatikan dari awal sampai akhir, memberikan ta'liq, memberikan catatan kaki di setiap syarah yang diberikan oleh syekh atau alim yang membacakan kitab tersebut, bukan hanya sekedar ringkasan daripada kitab-kitab terdahulu, tapi memang betul-betul mengambil daripada sumber kitab-kitab yang ditaklif dan ditulis oleh para ulama as-salafus salih terdahulu. Itu adalah satu perkara yang sangat penting kata beliau untuk kita berikan perhatian penuh betapa pentingnya ilmu. Kalau ingin betul-betul menjadi orang yang alim, hendaklah kita betul-betul mengikuti cara orang dahulu, orang-orang salafus salih dalam mencari dan menuntut ilmu. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحديث الآخر أن الإنسان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. شيخنا حفظه الله سن في الإسلام سنة حسنة بإنشاء المعاهد، وهذا مستمر إلى يوم القيامة. مستمر بمن؟ بالحيطان؟ بالسقف؟ لا، مستمر بكم. فأنتم إن كنتم تحبون فضيلة الشيخ وتحبون العلم وتحبون الله ورسوله فكونوا حملة الراية من بعده، كونوا حملة الراية، ثم شجعوا الأجيال القادمة وحملوا الراية من بعدكم وأكثروا العدد، فكلما كان عددكم كثيرا كان في صحيفة الشيخ وهو في صحيفة شيخه وشيخه في صحيفة شيخه وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس في صحيفة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكلما كثر العلم وانتشر كلما كان في استمراره الفضل لمنشئ ذلك المكان ومنشئ هذا المعهد ومنشئ هذا العلم ويستمر. وأنتم لكم ثواب في طلابكم وفي طلاب طلابكم، كل من يأتي بعدكم منكم لكم وأنتم له، وهو وزملاؤه من كان حيا أو كان في عالم الآخرة في صحبة شيوخه، وهكذا السلسلة شجرة تتفرع وتثمر وجذور في الأرض أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن علينا أن نشجع أنفسنا ونشجع غيرنا على هذه المؤسسة وهذا المعهد بأن نكون جزء منه، بل أن نكون أعمدة فيه. لا تقول أنا أكون طالب، قل أنا أريد أن أكون أستاذا. قبل أن تبدأ أريد أن أكون أستاذا، ثم تقول أريد أن أكون مديرا لمعهد، مؤسسا لمعهد، منشئا لمعهد في المستقبل، بل إلى معاهد وليس واحد إن شاء الله. من سن سنة حسنة، siapa yang mengeluarkannya, siapa yang memberikan contoh teladan yang baik kemudian diiringi dan diikuti oleh orang lain, maka orang yang memberikan contoh teladan yang baik tadi akan mendapatkan pahala orang yang meniru dan mencontohnya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti teladan yang baik tersebut. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Syekhuna Fahmi Zamzam, beliau telah memberikan contoh kepada kita, sanna sunnatan hasanatan bagi kita, dan beliau telah berikan peninggalan bagi kita. Tentunya peninggalan beliau, kata Syekh, bukan dinding dan atap, tapi peninggalan beliau adalah antum, antum yang terus mewarisi ilmu beliau, ilmu dari Rasulullah SAW, terus menyambung sebagai pembawa bendera ilmu, bendera Islam, menyambung generasi keilmuan. Dan tentunya ini adalah satu perkara yang sangat memerlukan semangat dan kekuatan dan perjuangan yang tidak boleh terhenti. Oleh karena itu, kata beliau, kalau memang kita cinta kepada Syekhuna Fahmi Zamzam, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada agama kita, hendaklah kita terus semangat dan menyemangati orang yang ada di sekitar kita, menyemangati orang-orang lain agar mereka datang berbondong-bondong menimba ilmu di tempat-tempat yang seperti ini, di ma'had yang seperti ini. Oleh karena itu, beratnya tanggung jawab yang kita pikul adalah betul-betul kita bawa, kita pikul dengan penuh tanggung jawab dan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan. إذا أردتم أن تعرفوا أهمية المعاهد وطلب العلم فانظروا إلى الشيخ في سنه. لو كان غيره في هذا السن يقول عندي أولاد وأحفاد وأزواج وعندي مخزون يكفيني طعاما وشرابا إلى أن يأتي الأجل، بارك الله فيه. ولكنه كلما ازداد في العمر كلما ازداد في الهمة أن يلحق بإنشاء معهد قبل أن ينتهي الأجل. إذن تزداد الهمة لا تنقص، لأنه يعلم النتائج، يعلم الثواب، يعلم الأجر العظيم عند الله عز وجل. وأما الذي لا يعلم ويكون موظفا في أي مدرسة أو أي مكان يقول تعبت أنا أريد أن أرتاح، انتهى، تقاعد. الموظفون يتقاعدون، يقضي بقية أيامه في الأكل والشرب والنزهات بعد 60 سنة من عمله وعمره. ولكن العالم حتى اللحظة الأخيرة، فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان على فراش الموت، قال يا أبا يوسف، تلميذه يعقوب، تعال أعلمك مسألة. يا إمام أنت الآن في النزع الأخير، قال أعلمك مسألة. يا إمام أمر، تعال. أراد أن يعلمه وهو يموت، يعلم لا يضيع الوقت، قال سأعلمك مسألة تنفعك في المستقبل، وستأكل الحلويات الفاخرة على موائد الملوك من هذه المسألة. فعلمه المسألة، وفعلا بعد سنوات كان أبو يوسف يجلس على طاولة هارون الرشيد يأكل الحلويات فلوذس واللاذونس، وضحك وقال له هارون لماذا تضحك؟ قال لأن أبا حنيفة عندما كان يموت علمني مسألة أوصلتني إلى طاولتك وأنا آكل ما بشرني به أبو حنيفة. إذن العالم يعرف قيمة العلم، لا ينام ولا يكل ولا يتعب، يأتي إلى هذه الجبال ويقف على شؤون بناء وصناعة هذه الأماكن بنفسه، هذا يعني أنه يعرف ما يفعل. فلتعرف من همته ونشاطه ليكون هذا قدوة لكم، وتكونوا من بعده تحملون هذا الأمر إن شاء الله. Contoh teladan yang sangat baik, yang sangat penting dan perlu kita contoh, kita pandang daripada Syekhuna Syekh Fahmi Zamzam, bagaimana di dalam umur yang beliau saat ini, mungkin kalau orang lain dalam umur seperti umur beliau, semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan kekuatan terus dalam berjuang. Tentunya orang lain seumur beliau akan berkata, saya sudah tua, saya sudah lelah, saya sudah capek, saya ingin pensiun, ingin pensiun, ingin bertenang, beristirahat, saya tidak mau lagi bekerja. Tetapi apa yang telah dicontohkan oleh Syekhuna Syekhah min Zamzam, beliau terus semangat. Karena beliau tahu, mengetahui dengan yakin bahwasanya pentingnya ilmu, bahwasanya itu tidak ada mengenal kata istirahat, kata pensiun dan segala macam pensiun itu terus sampai detik terakhir daripada kehidupan di dunia ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala bersama murid beliau Abu Yusuf rahimahullahu taala, di saat detik-detik sakaratul maut, detik-detik terakhir kehidupan beliau, beliau berada di dalam sakaratul maut, beliau memanggil Abu Yusuf murid beliau, wahai Abu Yusuf, wahai muridku, datanglah kemari, aku ingin mengajarkan kepadamu satu ilmu, satu permasalahan. Kata Abu Yusuf, wahai guruku yang tercinta, anda sekarang sedang sakit keras, anda sekarang berada di detik-detik terakhir dari kehidupan anda, biarkan anda berehat, bertenang. Kata Imam Abu Hanifah, wahai Abu Yusuf, saya akan berikan kepadamu satu ilmu, satu permasalahan yang bisa kau pecahkan nanti. Dengan mengetahui ilmu ini, kau akan bisa mendapatkan solusi pemecahan permasalahan di masa hadapan, yang mana dengan sebab ilmu pengetahuan yang engkau dapatkan di akhir hayatku ini, engkau akan mendapatkan keistimewaan, engkau akan dimuliakan, akan diberikan hidangan yang mewah dan megah, istimewa. Dan memang terbukti, setelah Abu Yusuf mengambil ilmu terakhir daripada Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah wafat rahimahullah ta'ala, setelah itu beberapa tahun, terbukti akhirnya Abu Yusuf, beliau diberikan kemuliaan, kedudukan yang istimewa, dan dihidangkan di hadapannya berbagai macam kemewahan atau hidangan yang mewah dan megah di hadapan Harun al-Rashid. Dan Sayyidina Yusuf pun tersenyum, dan Harun al-Rashid bertanya, wahai Abu Yusuf, kenapa anda tersenyum? Kata beliau, saya berada di posisi yang begitu tinggi saat ini adalah karena disebabkan satu ilmu yang diberikan oleh guru saya Imam Abu Hanifah di waktu terakhir daripada kehidupannya. Beliau berikan kepada saya satu ilmu, memecahkan satu pertanyaan, satu permasalahan. Dengan sebab itulah saya mencapai tempat yang mulia dan posisi yang tinggi saat ini. Di sini kita kembali mencontoh dan memandang, mentadaburi, mentafakuri daripada ilmu yang berjalan, yang hidup saat ini di hadapan kita, Syekhuna Fahmi Zamzam. Janganlah kita sia-siakan, betul-betul kita pandang beliau dan kita teladani apa yang telah beliau berikan contoh kepada kita. Warada al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu qawluhu, "Law kulliftu basalah ma ta'allamtu mas'alah." أي أنه كان متفرغا لطلب العلم، وهذا التفرغ ضروري. قد يقول قائل، وأنا ماذا أفعل؟ اطمئن، ورد في الحديث إن الله تكفل لطالب العلم أن يرزقه من حيث لا يحتسب. تكفل، أنت فرغ نفسك للعلم ودع الأمر بين يدي الله عز وجل، يرزق، يرزق المعهد وأنت فيه فترزق. الإمام الغزالي كان يأكل في المدرسة النظامية. الإمام النووي كان يأكل في دار الحديث يأتيها جرايات، كعك، يأكل كعك وماء زيتون، هكذا كان طالب العلم، مع ذلك صاروا علماء. فلا مشكلة في نوع الطعام ولا قلته ولا نوع المكان، إنما المشكلة في همتك الباردة. في عدم شجاعتك على الإقدام إلى هذا العلم. لذلك اطمئن برزقك، الله عز وجل خلقنا وتكفل برزقنا، لكنه أمرنا. فإذا لا تشغل نفسك بالمضمون واشغل نفسك بالمأمور. أمرنا بأن نشيد هذا الدين، أن ننصر هذا الدين، أن نرفع من شأن هذا الدين، وبالعلم بفعل اقرأ، أمر اقرأ. فلذلك علينا أن نقرأ، وبالتالي فإن الله عز وجل يرقينا بهذا العلم. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فالإنسان في الدنيا يرتقي بالعلم، وفي الآخرة يرتقي في الجنة بما علم وعمل. علم وعمل، علم بلا عمل هذا مشكلة، لابد من العمل إن شاء الله تعالى. Dan tentunya kita kembali betul-betul tafarruq, fokus dalam menuntut dan mencari ilmu. Jangan sampai kita disibukkan oleh kerisauan kita tentang rezeki yang akan kita makan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap makhluk di seluruh dunia ini, di seluruh alam semesta ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagi para penuntut belajar ilmu diberikan jaminan yang istimewa lagi di atas jaminan yang umum bagi seluruh makhluk. Para pelajar atau penuntut ilmu diberikan jaminan bahwasanya rezekinya pasti akan terus ada. Akan tetapi hendaklah kita terus bersemangat, jangan patah semangat, dan bersabar dengan rezeki yang ada, rezeki yang sederhana. Karena kalau kita melihat bagaimana sejarah kehidupan para alim besar, para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Al-Ghazali, seperti Al-Imam An-Nawawi, bagaimana mereka makan dengan roti kering yang sudah kasar, makanan yang seadanya yang dihidangkan, tetapi mereka fokus memberikan seluruh waktunya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, menghafal dan berbagai macam wasilah dalam mendapatkan ilmu tersebut. Janganlah kita disibukkan oleh kerisauan kita terhadap apa yang akan kita makan atau rezeki kita, karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Syafi'i menyebutkan, andaikan aku dibebani untuk menanam satu bawang atau membeli satu bawang, tentunya aku akan tidak akan bisa mengetahui satu ilmu. Artinya karena disibukkan hanya satu perkara yang kecil saja dalam urusan duniawi, itu bisa menjadikan seseorang hilang fokus dan semangatnya dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita sudah diberikan fasiliti dan kita hendaklah betul-betul memanfaatkannya, sehingga kita tidak perlu lagi risau, tidak perlu memikirkan atau sibuk dalam urusan dunia yang tidak ada hubungannya, tidak ada kenal mengenal dengan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, sebagai penyebar ilmu yang merupakan adalah perintah daripada agama kita, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang pertama, iqra. وإذا لم تقرر بعد أن تكون من طلاب العلم فاسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل أو سلك الله له به طريقا إلى الجنة. ألا تريد الجنة؟ ألا تشتاق إلى الجنة؟ طريقها الآن العلم. جاهد نفسك وكن من طلاب العلم لتصل إلى الجنة. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به، يعني بهذا الطريق في هذا المعهد مثلا، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قد ورد في حديث آخر: من مات وهو يطلب العلم مات شهيدا. هنيئا لكم طلاب العلم، هذا المقام وهذا المكان. فإن كنتم إن شاء الله جميعا من طلاب هذا المعهد وأتيتم بأصدقائكم وأحبابكم وأقربائكم من هذه البلدة ومن غيرها، فإن في ذلك دعما للإسلام ونصرا للإسلام، وسبيلكم بالنتيجة إن شاء الله وسبيلنا معكم إلى الجنة وشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, bagi yang belum ada niat untuk mencari penuntut ilmu, hendaklah dia merenungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu. Siapa saja yang berjalan dalam satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah subhanahu wa taala. Antum adalah orang yang beruntung karena sudah masuk ke tempat yang benar dan tepat untuk mencari ilmu. Oleh karena itu, ini adalah satu perkara yang memang mesti kita jangan patah semangat, jangan menyerah, karena ini adalah merupakan bentuk pembelaan kita terhadap Islam, terhadap agama kita. Membela agama adalah satu kewajiban bagi setiap kita. Terus semangat, kata beliau, dalam menjalani jalan ilmu ini, karena inilah jalan untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi antum adalah orang-orang yang beruntung karena kita dan antum semuanya berusaha untuk mencari jalan yang termudah untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhimu kalami بما بدأ به المصنفون المحدثون جل كتبهم، قوله أختم بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فإذا قررنا أن نكون طلاب علم فلنحرر النية ونصحح النية ونتقي بهذا العلم وجه الله ومرضاة الله وخدمة الأمة الإسلامية ونشر الدين وتثبيت دعائم الإسلام في بلاد المسلمين ونشر الإسلام في غير المسلمين وفي غير بلاد المسلمين بما أمر الله عز وجل بالموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan saya menutup, kata beliau, pembicaraan atau nasihat beliau kali ini menutup dengan satu hadis yang merupakan pembuka bagi seluruh kitab para ulama terdahulu, di mana mereka di saat membuka atau memulai menulis satu kitab, mereka akan memulainya dengan hadis ini, yaitu daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa radhahu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhahu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antara maknanya bahwasanya amal itu akan sah, amal itu akan diterima dengan lurusnya niat. Oleh karena itu pentingnya ikhlas, pentingnya niat kita yang lurus dalam menuntut ilmu, dalam mencari pahala dan redha daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk membela agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan keikhlasan itu ilmu akan terus mengalir dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Wa akhiran walaysa akhiran, ashkuru fadilatal syekh Fahmi Zanzar ala da'watihi li ila hadha al-makan al-tayyib wa hadha الأثر العظيم وهذه القلعة لطلاع الإسلام على جبل من جبال المسلمين الراسيات الأوتاد. ولكن الشيخ حفظه الله حسن الظن بي، فأسأل الله تعالى أن يجعلني خيرا مما يظنون وأن يغفر لي ما لا يعلمون. أشكره جدا على دعوته الكريمة وأسأل الله تعالى أن يفتح على يديه البلاد والعباد وأن يقيم المعاهد المعهد تلو المعهد إلى أن يلقى الله عز وجل وقد ترك أثرا كبيرا في الأمة تخلفونه أنتم وأساتذتكم وجميع من سار على هذا الدرب. بارك الله في حياته، بارك الله بكم، بارك الله بعائلته وذريته وتلاميذه في مشارق الأرض ومغاربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebagai penutup tadi, kembali Syekhuna Abdul Sahur mengucapkan rasa syukur terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Syekhuna Hamid Zamzam dan atas jemputan ke tempat yang mulia ini, yang mana tempat ini adalah merupakan benteng di antara benteng-benteng Islam, orang-orang Islam dalam memperjuangkan agama Islam, yang mana ini adalah merupakan gunung benteng pertahanan yang kuat insyaallah dan yang terus berlanjut di masa hadapan. Ungkapan rasa terima kasih syukur kepada Syekhuna Hamid Zamzam dan juga dalam bentuk ketawaduan tadi Syekhuna beliau juga mengungkapkan penghormatan atas Rasulullah, pujian yang diberikan kepada Syekhuna Abdul Sahur. Kata beliau, saya tidak pantas untuk mendapatkan pujian yang seperti itu. Dan mudah-mudahan artinya Syekhuna Hamid Zamzam, Syekhuna Abdul Sahur dan seluruh masyayikh kita, ulama yang betul-betul menyampaikan ilmu, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan terus menyebarkan ilmu dan kita mendapatkan berkah dari mereka. Dan saya juga sebagai penutup meminta maaf karena saya dengan bahasa saya yang seadanya dan mungkin ada kekurangan dalam terjemah, juga saya meminta maaf atas terjemahan yang sepintas kilas banyak kekurangannya dan juga dengan bahasa yang mungkin terasa asing. Bahasa ini bahasa Indonesia, jadi mudah-mudahan boleh difaham. Saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, bashkur fadilatahu ala ma takarrama bihi min ilqa hadhihi al-kalimat ar-ra'i'ah, hadhihi an-nasiha al-ghaliyah lana jami'an. Jadi saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Fadlatul Syekh Abdul Sabur Al-Kayyari Al-Fa'i Al-Husayni Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, mensehatkan jasad beliau, dan insyaAllah ini bukan ziarah yang pertama datang ke sini, berulang-ulang lagi ziarah beliau ke Pondok Nurul Hidayah Yasin yang ada di Kundasang ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, beliau sudah mengunjungi Pondok Pesantren Yasin yang ada di Banjarbaru, Kalimantan, dan juga Ma'had Tarbiyah Islamiyah yang ada di Derang, Kedah. Karena anak saya Muhammad Ali termasuk orang yang berguru kepada beliau. Begitu juga adik saya Ustaz Marbawi Zamzam, salah seorang di antara anak murid beliau. Jadi beliau sekarang tinggal di Turki karena lari daripada kegawatan yang ada di Syria. Dan beliau pun di sana bersama dengan kawan-kawan membuat madrasah ataupun ma'had atas kelapangan yang diberi oleh kerajaan Turki kepada beliau dan kawan-kawan. Kita doakan juga semoga beliau sentiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, tuan-tuan, puan-puan, dan pelajar sekalian. Kita bersyukur kepada Allah karena dapat bertatap muka dengan beliau yang sudi menziarahi pondok ataupun madrasah ini. InsyaAllah dia ada dalam catatan beliau. Beliau setiap tahun berkunjung ke Asia Tenggara. InsyaAllah kita mengharapkan kepada beliau untuk datang lagi lah ke tempat pondok kita ini menambahkan ilmu-ilmu kita insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Mohon doa musafir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأكبر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتوفقنا من بعده ميمونا معصوما اللهم اجمعنا عليك ولا تجعل تفرقنا إلا إليك اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم اجعلنا من الذين طبقوا العلم ولم يتركوا منه شيئا بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أجرنا من نار جهنم التي يدخل إليها الذين تعلموا ولم يعملوا وعملوا بعكس ما تعلموا اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم واجعلنا نمشي في هذه الدنيا نطبق الكتاب والسنة وما أثر عن السلف الصالح رضي الله عنهم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يكونون قدوة في الخير في العلم والعمل والحال والقال يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا الذين أفنوا حياتهم في تعليمنا وتربيتنا وتسليكنا اللهم اغفر لكل من علمنا حرفا ولكل من علمنا مسألة ولكل من علمنا توجيها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر للأموات منهم واجزي عنا خيرا الأحياء منهم والأموات وبارك الله بحياة مشايخنا وحياة شيخنا الشيخ فهمي زمزم وأقرانه وأمثاله يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل عنده الهمة العالية حتى نرى منه خيرا عميما لجميع بلاد المسلمين بكرمك يا أكرم الأكرمين وجعلنا مثله على دربه ناهجين وعلى دربه سائرين وعلى دربه متبعين بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى ووفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما فيه صلاح البلاد والعباد ولدعم العلم الشرعي والعلماء العاملين وطلاب العلم يا أكرم الأكرمين اللهم واجعلنا جميعا في صحيفة مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميعا أيضا في صحيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل ما نعلمه ونعمله في أثرنا في صحائفنا إلى يوم القيامة بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا ابتغاء مرضاتك ابتغاء وجهك الكريم في طلب العلم والتعليم يا أكرم الأكرمين اللهم أحسن ختامنا وختام المسلمين اللهم أحسن ختامنا وختام المسلمين اللهم أحسن ختامنا وختام المسلمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مطرودين من رحمتك ولا محرومين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. ترينا بس مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول عميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي ذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من الدنيا وضرتها ومن عيوبك عين واللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسبي قسامي. يا ربي واجعل رجائي غير معكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم. ولتخف عبدك في صبرا متى تدعون أهوال ينهزم. وأذن لصحب صلاة من كدائمة على النبي نور والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى. والحلم والكرم ما رناحات عذبا تلبان ريح صبا وأقرب العيسى حاد للعز بالنوام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما نتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختام أبياتها قد أتت 60 معمئة فيها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا واسع الكرم ربي وأختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي أمامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا أنا ما مضى يا واسع الكرم والمسلمين جميعا كلما ابتليت من تذكر جيران بذي سلام مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك. Azan menuju Zuhur. Thank you.